Thank you.

jangan-jangan bahwa tapi kita kan dicek nggak ada, nanti lakukan penelitian ulang dan lain sebagainya. Jadi silakan dicek ulang. Ada yang minta? Kalau jangan coba langsung ajukan tangan. Penjelasan apa yang silakan kalau ada yang merasa silakan langsung hubungi ke panitia terdekat. Lagi ada yang kalian jamaah di lapang minta tolong dong sudah ini sudah ya ada kan ada ya sebenarnya itu tolong dijaga handphonenya dan juga disimpan di tempat yang paling aman karena kami beberapa kali melaksanakan kegiatan tidak pernah kosong sepi yang merasa kehilangan handphone. Jadi silakan dicek lagi. Kalau sudah dicek, diamankan di tasnya. Tasnya kalau belum dicek di kertas, disimpanlah tasnya paling depan. Kita awali dulu dengan melafalkan ayat Al-Fatihah dulu bersama-sama. Kita bersama-sama ta'awudz sampai dengan akhirnya. Kita ta'awudz bersama-sama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأرسل رسولا فاصطفاه ليخرجهم من الظلمات إلى النور. صلي وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, saudara-saudariku, terkhusus seluruh pengurus jajaran Masjid Salman ITB dan juga Civitas Akademika ITB yang kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga baik di ITB ini ataupun seluruh institusi pendidikan di Indonesia bisa mendorong untuk melahirkan kader-kader terbaik yang bisa memakmurkan bangsa, berkontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan khususnya bagi yang muslim, semoga seluruh aktivitasnya diniatkan sebagai ibadah sehingga bisa bekal punya dan memiliki bekal pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan amin, kita siapkan itu dalam beraktivitas. Karena mesti ada bedanya status muslim kita dengan Islam yang dibawa di dalamnya, itu mesti dibedakan dan membedakan dengan status yang tidak melekat pada setiap manusia. Karena itu ketika pulang kepada Allah, itu yang kemudian akan dipertanggungjawabkan, apakah semua pekerjaan kita menjadi ibadah atau tidak. Kalau kemudian aplikasi hanya sekedar membangun, yang lain pun membangun juga. Anda buat gedung, yang lain bikin gedung. Anda buat jalan, yang lain buat jalan. Anda bikin pesawat, yang lain buat pesawat. Anda bikin handphone, yang lain buat handphone juga. Lantas di mana kemudian letak iman kita yang membedakan kita dengan yang lain sehingga menjadikan semua pekerjaan kita itu menjadi saleh, dibenarkan, diridhai, dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu amalan dalam Al-Qur'an ketika didorong dengan iman, maka berubahlah amal itu yang tadinya universal, maka berubah kemudian dengan mendapatkan predikat saleh. Karena itu dalam Al-Qur'an setiap muncul kalimat iman pada umumnya akan bersanding dengan amal saleh. Quran surah 103. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Wa 'amilus shalihat. Di amal saleh bersanding dengan kata iman. Iman itu yang menjadikan perbuatan jadi saleh. Kapan perbuatan jadi saleh? Ketika didorong oleh iman kita. Iman itu yang meniatkan perbuatan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Niat yang dimaksudkan iman kita itu. Ketika semua perbuatan didorong dengan niat karena Allah, maka berubahlah pekerjaan kita menjadi amal saleh. Itu yang akan dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam ini kita bicara, dan insyaallah akan kita memulai topik sesuatu yang barangkali jarang dibahas, dan mungkin malam ini pendekatan kita akan sangat ilmiah karena itu butuh konsentrasi yang kuat, dan barangkali akan banyak tergali dalam diri di Al-Qur'an penjabaran-penjabaran yang selama ini mungkin kita hadapi tapi secara teoritis jarang dibahas dan dikemukakan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita masih menjadi manusia sampai dengan malam ini, dan tidak ada yang bertransformasi jadi malaikat apalagi kemudian menjadi jin, ya, tetap menjadi manusia. Namun yang paling menarik, tidak sedikit status kemanusiaan yang kita sandang itu ternyata tidak diiringi dengan pemahaman yang kuat untuk menjalani visi dan misi hidup sebagai manusia. Ada yang fisiknya manusia tapi ternyata lebih hobi yang melakukan aktivitas jin. Bahkan ada yang hidupnya sebagai manusia, berburunya berburu jin. Ada yang aktivitasnya sebagai manusia tapi menuntut memiliki sifat sebagai malaikat. Itu mustahil. Allah katakan la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. Malaikat itu sempurna sifatnya. Tidak pernah akan memiliki cacat, tidak ada aib, tidak ada celaknya. Dia tidak pernah salah. Ya, sempurna dijaga dari perbuatan salah dan menunaikan tugas secara sempurna, tidak pernah keliru. Nah, ada manusia yang menganggap manusia lain itu mesti seperti malaikat, harus sempurna. Kalau kerja mesti sempurna, enggak boleh ada salah. Kalau di rumah tangga mesti sempurna, enggak boleh ada salah. Itu mustahil didapatkan. Kalau Anda ingin mendapatkan istri yang seperti malaikat, yang sempurna, ya silahkan menikah dengan malaikat. Itu mustahil. Nah, ada lagi orang-orang yang unik. Dia tidak tahu kemudian peta kehidupannya. Tapi kalau ditanya, pengen ke surga. Saya sering tanya, Anda mau kemana di akhirat? Surga, Ustaz. Oh, baik. Sampai sekarang kira-kira masih banyak pahala, banyak dosa. Dosa, Ustaz. Pahalanya sudah cukup? Belum, Ustaz. Anda mengerti, untuk ke surga butuh pahala. Bekal belum cukup, dosa sudah banyak. Tapi kenapa masih melakukan perbuatan yang menjerumuskan Anda ke tempat yang bukan surga? Anda menginginkan terbebas dari neraka, tapi mengapa banyak mengumpulkan perbuatan yang menjerumuskan Anda ke neraka? Ini poin-poin yang mesti kita luruskan. Dan boleh jadi ketika Allah yang menciptakan kita menerangkan tentang misi hidup kita, visi hidup kita, sampai dengan malam hari ini, mungkin ada bagian-bagian tertentu dalam episode kehidupan kita yang mesti dikembalikan lagi sesuai dengan keinginan Sang Pencipta, Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu malam ini kita akan bahas tentang bagaimana pandangan Al-Quran dan konsep Al-Quran dalam menjelaskan tentang kemanusiaan kita, yang sebagian besar sudah saya tuliskan di buku kami tentang manusia paripurna. Tapi malam ini saya akan keluarkan sebagian terpentingnya yang menjadi ciri kehidupan kita, dan dengan itu kalau paham tentang status kita, maka Allah jamin dalam Al-Quran akan mudah kita menjalani kehidupan yang kita jalani bahkan hingga malam hari ini dan seterusnya, seterusnya kemudian. Baik, malam hari ini kita akan bahas satu di antara lima hal yang Allah sebutkan ketika menciptakan manusia, yang tersiratkan dari penamaan manusia itu sendiri. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Manusia di dalam Al-Quran, ketika Allah ciptakan, maka diberikan lima nama yang melekat kepada misi dan visi penciptaan manusia itu sendiri. Jadi ketika diberikan nama-nama ini, bukan sekedar nama, tapi ada isyarat di balik nama itu yang akan terbawa dalam aktivitas kehidupan manusia. Baik itu tentang karakternya, tentang jalan hidupnya, tentang pergaulan dan ketergantungan dengan lingkungan sosial di sekitarnya, ataupun juga membahas tentang asal-usul keturunannya yang berkembang biak dan berkembang terus dari mulai awal manusia pertama sampai berakhir kehidupan di muka bumi ini. Lima ini kita coba keluarkan satu persatu namanya, lalu kita bahas satu saja malam ini di antara sekian nama, karena turunannya boleh jadi membutuhkan waktu yang tidak mudah dan tidak singkat untuk kita uraikan. Saya coba nanti cek kira-kira sampai jam berapa kita bisa dapatkan waktunya. Saya akan ukur berapa lama kita coba uraikan keterangan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama ada yang disebut dengan Bashar namanya. Bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran, dan ini nama pertama yang disebutkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam pertama kali. Bahkan sebelum diberikan namanya dengan Adam, diberikan dulu nama umumnya sebagai manusia, baru kemudian identitasnya, nama personalnya, untuk membedakan nama satu dengan nama yang lainnya, baru kemudian disebut dengan Adam. Nama pertamanya disebut dengan Bashar, 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dalilnya Al-Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-28. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا. Dan ingatlah, pelajarilah. Ini menarik sekali ini. Bismillah. Saya coba mohon izin untuk tuliskan sejenak ya. Kalau tidak divisualisasikan, kadang-kadang pemahamannya atau penangkapannya agak kurang sempurna. Ya. Itu walaupun agak gelap, mudah-mudahan bisa nampak ya. Ini kelihatan teman-teman? Belum saya tulis. Imannya luar biasa, belum ditulis sudah kelihatan. Satu, Bashar, ini saya besarkan supaya tidak ada yang bertanya lagi. Bashar, ini bagian pertama. Basharun disebutkan 35 kali dalam Al-Quran, bentuk singularnya dan bentuk dualnya sekali, Basharain, Bashar. Dalil pertamanya, terturunkan Quran, surah ke-15 ayat ke-28. Saya berikan kotak. Dan ada dorongan dalam Al-Quran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita menggali dari sisi penamaan ini. Kata Allah, wa idh qala rabbuka. Dan ingatlah, idh itu bukan sekedar ingat. Di ilmu gramatikal bahasa Arab, di ilmu nahu, idh itu bisa bermakna pelajari, pahami, dalami, analisis. Karena proses otak kita ketika mengingat sesuatu itu bersamaan dalam mengingat itu menganalisis. Ada proses mendalami. Ketika saya tanya Anda, Anda kemarin jam 5 sore ada di mana? Bukankah otak kita berputar kemudian untuk mengingat kembali? Mendalami kembali? menganalisis setiap peristiwa yang kita kerjakan dengan saking cepatnya. Berapa cepat kita menggali peristiwa itu sampai muncul kembali. Ya, saya sekarang sedang ada proyek dengan salah satu kawan. Ya, dia di alumni dari Kanada. Ya, dia di khusus tentang syaraf, ya. Ya, neuroscientific di bidangnya. Kami sedang ada proyek untuk meng-MRI otak penghafal Quran. Ya, jadi bagaimana dia bisa menyimpan informasi dan bisa didatangkan kembali sepersekian detik saja. Biasanya kan kalau orang ditanya tentang sebuah peristiwa yang informasinya sudah masuk ke dalam otaknya, ditanyakan ada jeda, ya. Masuk dia bisa cepat tapi keluarnya bisa lambat. Itu yang disebut lupa itu. Gitu kan? Nah, berapa lama? Tapi penghafal Quran luar biasa. Coba teruskan. Qul huwallahu. Berapa detik tuh? Sepersekian detik tuh. Itu bagaimana bisa masuk dan keluar dengan cepat? Itu yang sedang kita MRI, di mana ditempatkannya, bagaimana dia bisa kembali dengan cepat? Di situ kemudian dibuat sebuah metode untuk proses cara menghafal kepada bidang-bidang yang lainnya. Ada penelitian kalau Anda menghafal Quran dengan benar caranya, maka akan meningkat 3 kali lipat kecerdasannya, termasuk kecepatan untuk mengingatnya. Ya, kita tuliskan sini. Wa id. Kata Allah, wa idz qala rabbuka, dan ingatlah, pahami, dalami, pelajari. Ketika Rabbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman kepada malaikat, menyampaikan kepada seluruhnya, ya inni khaliqum bashara. Inni, sungguh aku sekarang, kata Allah menggunakan inna, harfu taukid wa nasbin, huruf yang berfungsi menguatkan sesuatu dengan kekuatan yang sangat dalam. Kalau dalam informasi itu, inna itu hukumnya untuk meyakinkan satu hal. Ya, harfu taukidin wa nasbin. Nasbin itu kalau orang Arab mengatakan, nasabar rajulu asahu alal ardi. Ya, seorang lelaki menancapkan tongkatnya dengan kuat ke bumi sampai sulit digoyangkan. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hey, saya ingin sampaikan informasi yang sangat kuat, tancapkan dalam hati kalian. Yang sangat dalam. Saya yakinkan, aku akan mencipta makhluk baru yang bukan malaikat, bukan pula jin. Karena malaikat sudah ada, karena itu diinfokan, jin pun sudah ada sebelumnya. Makanya ayat 27-nya berbicara tentang jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan para jin sebelumnya telah kami ciptakan sebelum manusia ini diciptakan dari bahan materi yang berbeda dengan manusia. Dari api yang menyambar-nyambar. Baik, jadi jin sudah ada, malaikat sudah ada. Kata Allah, saya akan ciptakan makhluk baru yang bukan malaikat, bukan juga jin. Dialah yang disebut dengan basyara. Basyara. Inni khaliqun. Khaliq, aku akan mencipta. Karena itu, sampai saat ini, Allah disebut dengan khaliq. Dalilnya ini, yang mencipta. Ya, the creator. Khaliq. Setiap yang dicipta disebut makhluk namanya. Baik, kembalikan. Saya akan mencipta makhluk baru, bukan jin, bukan malaikat. Apa namanya? Bashar. Satu. Dua. Setelah kemudian tercipta, bahkan manusia pertama diberi nama langsung dengan Adam untuk menunjuk kemudian entitasnya, memberikan nama zat untuk membedakan satu manusia dengan manusia yang lainnya. Nanti ada nama sifat, ada nama zat. Ya, nama zat, nama yang diberikan untuk menunjuk pada identitas seseorang sehingga orang ini beda dengan yang lainnya. Ya, misal Anda ingin katakan ini ada Adi, ada Ade. Ya, ada Asep, ada Ahmad. Baik. Ketika Anda memanggil Adi, yang akan melirik pasti Adi. Ketika Anda memanggil Ade, yang melirik pasti Ade. Mustahil Anda panggil Adi, yang melirik Asep. Itu mustahil. Adi, tiba-tiba Asep melirik. Kok ikut melirik? Nama saya kan Asep Adi. Itu pasti ketika Anda panggil A, yang melirik pasti A. B, pasti B. Demikian laki-laki dibedakan dengan perempuan. Ya kan? Kalau Anda sebutkan Anissa, ah, ini pasti umumnya perempuan. Ya kan? Kalau Anda sebutkan misalnya Doni, ah, ini pasti laki-laki. Ya, kalau Anda sebutkan Nia, pasti perempuan. Siapa nama kamu? Nia, Pak. Yang betul? Nia. Nama lengkap? Kurniadi. Kalau enggak perempuan, ya perempuan. Laki-laki, laki-laki. Tidak ada nama laki-laki dipakai perempuan. Itu zat namanya. Ada yang kedua, nama sifat. Nama sifat itu biasanya diberikan untuk menunjukkan sebuah keistimewaan. Ya, dalam sifat yang positif atau mengenalkan sebuah sifat buruk yang negatif yang melekat pada orang itu. Yang baik ya dipuji, yang buruk ya untuk ditinggalkan. Nah, kalau ada nama sifat ini sifatnya positif, maka akan menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan orang itu. Misal, kalau di bahasa Indonesia misalnya ada sifat rajin, sabar, si rajin, si penyabar, ya si tawadu dan sebagainya. Di bahasa Arab itu langsung menjadi nama, tapi sifatnya menunjukkan sifat-sifat yang melekat pada nilai kebaikan. Misal, ada nama Hamid, ada nama Mahmud, itu nama sifat, bukan nama zat. Ya, Hamid adalah sifat yang menunjukkan kerajinan ia, sifat yang menunjukkan kedekatan ia dengan Allah di satu sisi ibadah. Misal, dia rajin tahajud, tapi puasa sunnah belum konsisten. Maka orang Arab menyebutnya dengan Hamid. Atau sebaliknya, dia rajin puasa sunnah, tapi tahajud belum konsisten. Hamid. Tapi kalau dia sudah rajin mengerjakan hampir semua jenis ibadah, bahkan tak terlukiskan bilangannya, bahkan khusyuknya luar biasa, maka berubah sifatnya menjadi superlatif. Dari Hamid jadi Ahmad. Ahmad. Rajin tahajud. Masya Allah. Bukan sekedar rajin, satu rakaatnya bisa 100 ayat Al-Baqarah. Bukan sekedar 100 ayat, itu bisa 2 juz, saking nikmatnya 2 juz, 3 juz, 4 juz ya, itu Ahmad. Baik. Dalam hal demikian rajin puasa juga, rajin baca Al-Qur'an juga, maka berubah namanya menjadi apa? Ahmad. Kalau sifat baiknya secara sosial, baiknya di satu bidang, senang memberi, tapi kadang kurang sabaran misal. Ya, jujur, tapi kadang sering marah misalnya. Satu sifat saja, maka orang Arab menyebutnya dengan Mahmud namanya. Apa namanya? Mahmud. Jika dia senang memberi, sabar juga, ya tawadu juga, dermawan juga, maka disuperlatifkan, dibentuk dengan makna yang lebih tinggi, sigha mubalaghah, berubah dari Mahmud menjadi Muhammad. Muhammad. Dan indahnya, semua nama yang melekat pada Nabi terakhir, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya bukan nama zat tapi nama sifat. Untuk menunjukkan bahwa Nabi ini berbeda dengan Nabi-Nabi sebelumnya, karena yang terkumpul pada dirinya semua sifat-sifat kemuliaan. Itulah yang menyebabkan turunnya Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, kalau kalian teliti dengan baik, yang melekat pada kepribadian Rasulullah Muhammad SAW, semuanya menjadi teladan dalam kehidupan. Makanya ayat ini, uswah, itu bisa dibaca dengan riwayatnya dari Qolun, termasuk riwayat Warsh dari Nafi'ah, bisa dengan iswah. Jadi bisa uswah, bisa iswah. Ya, bisa u, bisa i. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Riwayat Hafs dari Asim. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. I. Riwayat Warsh dan Qolun dari Nafi'ah. Bisa dibaca dengan dua riwayat. Kenapa dibaca dua riwayat? Untuk mengumpulkan semua sifat kemuliaannya. Dalam ilmu logah, ilmu bahasa Arab, tidak pernah diberikan harakat untuk kasrah i, kecuali menunjuk makna kasrah, kasrah hafdun, hafad, dan juga sesuatu yang melahirkan kelembutan. Kasrah artinya sesuatu yang pecah, rendah, kecil. Karena itu harakatnya di bawah. I, i, ya. Ketika Anda menyebutkan i, harakatnya pasti lembut. I, kasrah. I, i. Dan melekat pada sifat perempuan biasanya. Jadi kalau laki-laki anta, perempuan anti, pakai i. Laki-laki jazakallah khair, perempuan jazakillah khair. Perhatikan, saking jelinya dalam bahasa Arab itu, harakat pun disesuaikan. I, ya, kasrah. Makanya kalau Anda i'tikaf, tadi kami ngobrol dengan DKM, ada i'tikaf kadang di sini malam-malam, keluar jam 2:30, tiba-tiba di pohon itu ada yang bersuara. Anda gak usah takut, bilang, kasrah ya. Dia berubah, bilang apa? Fathah ya, kan? Ya, bilang apa? Dhammah, di situ lari. Baik, kasrah, i. Untuk menunjuk sesuatu yang kecil, pecah. Kalau pecah kan kasrah zujaj, kaca pecah, bukankah menjadi kecil? Alamatnya khafad, di bawah rendah. Tapi kalau u, dhammah, dari kata in dhammah yang dhammu, sesuatu yang terkumpul banyak. Kenapa bisa dibaca uswah dan iswah? Dhammah rafa, tinggi, u terkumpul banyak. Kasrah kecil, rendah. Untuk menunjukkan pesan pada diri Nabi itu, jangankan yang tinggi-tinggi yang bisa jadi teladan. Yang kecil-kecilnya pun yang rendah-rendah bisa diteladani. Senyumnya, jalannya, nengoknya, sapanya, membalas sebuah keburukan dengan kebaikan, perkataannya, ramahnya, lembutnya, yang kecil-kecil ya. Jangan bicara yang tinggi-tinggi dulu tentang sholatnya, tahajudnya, yang satu rakaat 5 juz 4 halaman, kan? yang tiba-tiba kemudian ada ingin ikut Ubay bin Ka'ab di belakangnya, ada yang ingin ikut Abdullah bin Mas'ud di belakangnya, Hudzaifah al-Yamani di belakangnya. Begitu Nabi kemudian salat 5 juz 4 halaman, besoknya tidak ikut lagi. Rasulullah. Ya kita mesti paham ini teman-teman sekalian. Jadi ketika kita baca Al-Quran, kita temukan maknanya. Kenapa Nabi Isa AS menyebut beliau dengan nama Ahmad bukan Muhammad? Sifatnya yang disebutkan. Ya, Quran surah 61 ayat 6 paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Kenapa menyebut dengan nama Ahmad? Karena di kitab Injil pada masa itu dan kitab sebelumnya ada ramalan yang menyebutkan akan tiba Nabi akhir zaman, penutup Rasul, di antara sifatnya punya sifat kasih sayang yang sangat luar biasa. Sedangkan Nabi Isa AS punya kemiripan dengan Nabi Muhammad, ajaran kasihnya tinggi. Pernah lewat beliau di pinggir sungai, ada bangkai binatang yang sudah membusuk. Muridnya kemudian menutup hidung dengan mengatakan, guru ini bau sekali bangkainya. Kata Nabi Isa AS, Mesiah Yesus. Kata Nabi Isa, perhatikan, putih sekali giginya. Putih sekali giginya. Jadi muridnya menunjuk kepada bau busuk bangkainya, Nabi Isa AS menunjuk pada putih bersih giginya. Kata muridnya, guru kenapa engkau tunjuk giginya, bukankah bau busuk bangkainya? Kata Nabi Isa, demikianlah manusia, dia hanya akan mengeluarkan apa yang difikirkannya. Jadi kalau difikirannya buruk, keluar buruk. Kalau dia baik, keluar baik. Dari situ muncul kata-kata mutiara, teko hanya akan mengeluarkan isi tekonya. Nabi Isa AS. Nabi Muhammad, Masya Allah, jangankan pada hewan, pada tumbuhan pun dalam suasana yang dahsyat, kata Nabi, jangan cabut tanaman. Jangan rusak tanaman. Anda bayangkan, tidak pernah ada di muka bumi ini, ketika prajurit akan masuk ke medan perang, diingatkan oleh komandannya. Sedahsyat apapun peperangan, jangan rusak tanaman. Jangan hancurkan rumah ibadah. Jangan lukai anak-anak kecil. Jangan zalimi orang-orang sepuh. Jangan lukai perempuan-perempuan. Sampai tanaman dipikirin. Padahal peperangan itu kan suasana dahsyat. Emosinya memuncak. Makanya izin perang dalam Al-Quran di surah At-Taubah ketika dibuka gak pakai bismillah. Satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim, surah At-Taubah. Ya bara'atum minallah. Hari ini datang izin dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membela ketika kalian dizalimi. Silahkan berjihad. Tapi gak dibuka dengan bismillah. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim itu mengandung sifat sayang yang sangat dalam. Rahman, sayang. Rahim, sayang. Sedangkan perang gak pakai sayang. Ada orang berperang pakai sayang? Izin nembak ya? Tuh. Kenal nggak? Maaf ya. Nggak ada. Sakit nggak? Ya tembak, ya tembak. Nggak ada. Tapi dalam suasana itu pun kata Nabi, jaga tanaman, jangan cabut. Jangan rusak. Makanya fatwa ulama dari sejak dulu, maaf, dalam suasana perang pun tanaman nggak boleh dicabut, maka dosa besar jika ada yang merusak tanaman, merusak perkebunan, merusak hutan dalam suasana damai. Dosanya besar. Hati-hati, dalam suasana perang pun itu harus dilindungi. Ini dalam suasana damai, dia tega membakar. Muncul asap, orang sesak, ada yang meninggal. Dia tega kemudian menggundulinya, itu dosanya besar luar biasa. Sebarkan tuh. Dosanya banyak. Jadi mustahil orang Islam yang mencintai nabinya, ingin mengikuti rasulnya, melakukan perbuatan yang tidak disenangi Rasulullah SAW. Jadi sifat sosial Nabi tinggi. Pada hewan juga begitu. Hewan mau disembelih, Nabi saking sayangnya kata Nabi, "Hei, idza dzabhtum dzabhatan fa ahsinu dzabha." Kalau kalian akan menyembelih, coba tajamkan pisaunya. Supaya tidak banyak menyakiti hewannya, mempercepat kematiannya. Tajamkan pisaunya. Anda bayangkan sama hewan yang mau disembelih pun masih dipikirin supaya tidak menderita dalam sembelihannya. Dan enggak boleh juga Anda sembelih kemudian tajamkan pisau di hadapan hewannya. Ya. Sabar ya. Sebentar lagi, kok gak lama? Itu gak boleh. Oh, hati-hati kalau belajar nyembeli itu. Gak boleh berkali-kali itu. Ya, satu tarikan kalau bisa, set, selesai. Pada hewan pun dipikirkan. Karena itu Nabi Isa AS, ketika disampaikan dengan informasi itu, umatnya menduga Nabi Isa itu Nabi terakhir. Karena mirip-mirip dengan ramalan di kitab sebelumnya. Kata Nabi Isa, bukan saya Nabi terakhir. Akan datang Nabi setelah saya, yang tidak ada bandingan dalam satu sifat bahkan oleh nabi-nabi sebelumnya sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Dia dijamin surga, dekat dengan Allah, dijaga dari maksiat, sifat sosialnya tinggi bahkan melebihiku, tapi ada satu yang enggak bisa ditandingi, yaitu kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu disebutkan sifat Ahmad bukan sifat Muhammadnya. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Tafsir paling bagusnya buka Sahih Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010 paling kanan sebelah bawah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, didatangi oleh tiga orang sahabat, fasa'aluha an sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat sayyidatu Aisyah, kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan pernah coba tanyakan sifat ibadah Nabi, khususnya dalam sholatnya. Jangan tanyakan panjang dan bagusnya. Sulit untuk diikuti. Maka terjadilah seperti apa yang tadi saya sampaikan. Ikut di belakang Nabi, tahajud pertama, rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Masya Allah. Itu Ahmad. Jadi saya ingin kembalikan ke sini. Penting kita ketahui dulu nama-nama ini untuk mengetahui bagaimana detil pancaran dari Al-Quran yang bisa kita bawa dalam kehidupan. Dua, setelah tercipta manusianya, diberikan nama zatnya Adam untuk membedakan dengan yang lain. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang ke-31 paling kiri sebelah atas. Ya. Sudah? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tapi ini baru nama zat, saya tidak akan urai. Setelah sampai kemudian diberi nama Adam, maka Allah berikan nama sifat-sifatnya pada karakternya. Baik, nama yang kedua dinamakan oleh Al-Quran dengan nama Ins. Ins disebutkan 18 kali dalam Al-Quran berpasangan dengan jin. Ya. Quran surah ke-51 contohnya ayat ke-56, wa ba khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya ma'syaral jinni wal ins. Al ins. Baik. Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran, di antara dalil contohnya kita turunkan Quran surah ke-51 ayat 56. Adz-Dzariyat ayat 56. Saya cepat. Tiga. Maka dengan sifat ini, dia kemudian akan menjalani kehidupan di bumi. Allah sampaikan misi hidupnya bukan di langit, tapi di bumi. Ingat, ini sejak pertama diciptakan, dijelaskan pada para malaikat, misi hidupnya bukan di langit, tapi di bumi. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, bukan fis sama, fil ardi khalifah. Ketika Allah umumkan kepada malaikat setelah terciptanya bashar ini, makanya kalimatnya sama. Quran surah 15 ayat 28 dengan Quran surah kedua ayat 30 awal kalimatnya sama. Yang satu wa idh qala rabbuk, yang kedua wa idh qala rabbuk. Cuma bedanya yang satu menjelaskan tentang nama makhluknya bernama bashar, yang kedua menjelaskan pada malaikat nanti fungsi tugasnya di mana. Karena malaikat rata-rata di langit tugasnya saat itu. Ya. Baik, nanti manusia di mana tugasnya? Diberikan tugas apa? Kata Allah wa idh qala rabbuka lil malaika. Dan kalian pahami, dalami, analisis ketika Rabb berfirman pada malaikat, inni ja'ilun. Yang pertama, inni khaliqun. Khaliqun mencipta sesuatu yang belum ada. Mencipta sesuatu yang belum ada. Baik, itu khaliq namanya. Kalau mencipta sesuatu dari barang yang ada, barangnya sudah ada. Ini kayu, ya, ada papan, ada paku. Membuat sesuatu jadi meja, itu bukan khaliq namanya. Ya, itu bukan khaliq. Ikhtira' namanya, ikhtira' muhtari dalam bahasa Arab. Tapi kalau khalaqa, khusus penciptaan dari sesuatu yang tidak ada. Walaupun ada bahannya, yang membuat ya Allah juga. Itu khaliq namanya. Kalau sudah tercipta, maka penciptaan Allah tidak boleh sia-sia, mesti ada fungsi. Dalam bahasa Arab, untuk memberikan fungsi pada sesuatu yang tercipta, maka bahasanya disebut dengan ja'il. Ja'ala yaj'alu ja'il. Misal, ini apa namanya? Spidol. Apa fungsinya? Belum tentu. Bisa saya gunakan untuk mengingatkan yang ngantuk misalnya. Baik. Inni ja'ilil qalama ramyan lin nu'as. Aku jadikan spidol yang ini khusus untuk mengingatkan yang ngantuk. Wa inni ja'ilil qalama alatan lil kitabah. Sedangkan ini aku jadikan khusus untuk menulis. Ja'il. Ketika mencipta manusia, maka diberikan fungsinya. Kata Allah, ja'ilun fil ardi khalifah. Fungsi makhluk ini akan beraktivitas di bumi. Lalu diberikan sifatnya, di karakternya, namanya ins. Nanti kita bahas, insyaAllah. Setelah diberikan karakternya, maka dirinci oleh Allah, akan seperti ini aktivitas yang akan ia jalani dalam kehidupan di buminya. Ketika memberikan nama sesuai dengan aktivitasnya, yang ia jalani selama hidupnya, maka diberi nama yang ketiga, namanya insan. Insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran, termasuk diberikan surah khusus, surah ke-76 dengan nama surah Al-Insan. Jika Anda menemukan kalimat insan dalam Al-Quran, maka semua informasi yang disebutkan dengan kalimat itu adalah bimbingan aktivitas kita dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Insan. Awas, hati-hati. Jangan-jangan ada yang hidup di bumi tapi salah beraktivitas. Ya. Saya hapus sebentar ya. Bismillah. Tiga, insan. Karena itu ketika Nabi mulai beraktivitas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai beraktivitas menerima wahyu, kalimatnya bukan menggunakan ins, bukan bashar, tapi insan. Masih ingat wahyu pertama? Quran surah 96 ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ingat, Al-Qur'an diturunkan untuk memberi petunjuk dalam beraktivitas. Dalilnya Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Kata Allah, aku turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Fungsinya apa? Petunjuk hidup. Ketika Qur'annya sudah dimiliki sebagai bagian petunjuk hidup, maka bagaimana cara menjalani aktivitasnya? Maka Allah katakan di surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kemudian 'allamal Qur'an khalaqal insan. Hal ata 'alal insan. Quran surah ke-76. Di sini kita ambil langsung satu surah, Quran surah ke-76 surah Al-Insan. Baik. Yang menarik yang keempat. Kata Allah, sekalipun ia beraktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi. Habis tidur, tidur lagi. Tidur, ya kan? Bangun tidur terus 24 jam, bangun sampai tidur lagi, bangun sampai tidur lagi. Nanti detail menjalani aktivitas secara personalnya ada tuntunannya dari kata insan. Apa yang harus dilakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi? Jika Anda ingin bermanfaat, gagal memanfaatkan itu, rugi Anda. Nanti Anda akan diturunkan satu surah untuk kita semua, surah ke-103. Gagal memanfaatkan waktu beraktivitas sebagai seorang insan, maka disebut rugi kita. Saya berikan modal waktu 24 jam, kata Allah, kamu sia-siakan. Sayang. Maka turun Quran surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, asr itu bukan sore ya. Kalau sore bahasa Arabnya masa. Masa al-khair. Semoga sore ini Anda baik-baik saja. Selamat sore. Tapi kalau asr adalah setiap detik, setiap waktu, momentum yang kita lalui kapanpun itu. Selama 24 jam dalam sehari. Sekarang pun asr namanya. Cuma jenisnya bisa beda-beda. Bisa lail, malam, bisa nahar, siang, bisa fajar, bisa subuh, tapi asr. Setiap nama waktunya yang kita lalui untuk beraktivitas. Kata Allah, saya bersumpah. Demi modal waktu yang saya berikan kepada setiap manusia untuk beraktivitas. Sayang, manusia yang beraktivitas itu demikian cara menerjemahkannya. Insan. Innal insana. Sungguh sayang. Manusia yang saya berikan kesempatan beraktivitas, memanfaatkan waktu yang saya berikan itu, lafi khusr. Ada yang tidak pandai memanage waktunya, sehingga banyak menyia-nyiakan waktunya. Ada orang-orang yang sempurna memaksimalkan waktu. Siapa dia? Nanti banyak ayat-ayat yang bisa kita gali di situ. Tapi kata Allah, sehebat-hebatnya kamu beraktivitas, gak bisa hidup sendiri. Engkau pasti akan tergantung dengan orang lain. Lalu bagaimana engkau kemudian bermuamalah, berinteraksi dengan tetangga, dengan kerabat, dengan kawan? Kalau ingin mencari nafkah, bagaimana caranya? Kalau ingin bergaul dengan orang lain, bagaimana caranya? Kalau ingin bicara, bagaimana caranya? Kalau ingin menatap, bagaimana caranya? Maka diturunkan nama yang keempat, mencakup nilai sosialnya. Maka disebut dengan nas namanya. An-nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran untuk mengatur pola hidup manusia dengan sifat sosialnya. Bahkan diturunkan langsung satu surah dalam Al-Quran, surah yang terakhir, surah ke-114, surah paling favorit bagi umumnya masyarakat kita saat ini. Masyarakat Islam saat ini. Qul a'udhu bi rabbin. Masya Allah. Ini yang dibacakan. Bangun tidur, an-nas. Salat, an-nas. Baik. Mau tidur, an-nas lagi. Ya, pantas mimpinya ketemu jin terus. Oke. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Kemudian suratnya langsung surah ke-114. Surah penutup dalam Al-Quran. Terakhir. Ins, karakter sifatnya. Insan, menunjuk pada totalitas aktivitasnya. Nas, hubungan sosialnya. Nah, kalau bersosial kan berarti akan ada pertemuan, akan ada kekeluargaan, harus diatur caranya. Makanya nanti semua aspek yang hubungan dengan sosial, pernikahan, pakai nas. Quran surah keempat, An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Tapi kalau dia kemudian terus berkembang biak, terus melahirkan keturunan, keturunan lagi, ini semua keturunannya sumbernya dari mana? Asal muasalnya dari siapa? Maka Allah kemudian turunkan nama terakhir untuk menunjukkan nama satu makhluk yang dari situ kemudian seluruhnya berketurunan. Jadi semua manusia akan berasal dari satu bapak yang sama, satu ibu yang sama, yaitu Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa alaihissalam. Adam, anak keturunan sampai ke bawah yang habis sampai ke ujung yang paling akhir, sampai dunia berakhir, keturunan yang paling banyak sampai terakhir, dalam bahasa Arab disebut dengan Bani namanya. Bani, Bani itu keturunan sampai batas akhirnya. Adam menikah dengan Hawa, melahirkan anaknya, anak lagi, melahirkan lagi sampai dengan ke kita. Maka silsilahnya disebut dengan nasab, keturunan sampai ke bawahnya disebut dengan Bani namanya. Maka muncul nama yang kelima disebut Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. 5 Bani Adam. Baik, sebutkan 7 kali. Contoh Quran ketujuh, surah ketujuh, ayat 31. Jadi kalau Anda ditanya, nah keturunan siapa? Saya keturunan Adam alaihissalam. Ada yang berkata, tidak, manusia berasal dari monyet. Maka katakan, kalau Anda berasal dari monyet, silahkan saja, jangan ajak-ajak kami. Okay? Nah, maka nanti akan digali, dan dari sini muncul nanti hukum warisan, hukum silaturahim, hukum mengetahui tetangga dekat, tetangga jauh, itu terapannya. Ini kadang-kadang banyak orang gagal memahami nama-nama ini, sehingga tidak mampu menerapkan nilai ini dalam kehidupan kita, dan menyimpang dari fitrah kehidupan kemanusiaannya. Nah, pertanyaannya, apa rahasia di balik nama Bashar? Kenapa kita disebut Bashar? Dan bagaimana kita menjalani hidup sebagai manusia dengan nama Bashar yang dimaksudkan? Kita lanjutkan setelah menunaikan sholat isya berjamaah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, kita akan sama-sama melaksanakan sholat isya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Secuil kertas, ditulis kalian jelas. silakan dikumpulkan, bisa melalui estafet jemaah-jemaah sekalian. Dan tolong kumpulkan. Ya, jadi bisa dikumpulkan. Saya nanti berdiri di sini, jadi tolong di estafetkan ke saya. Baik, kami sudah selesai. Silakan. Kita takbir bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon kepada Allah semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada teman-teman yang masih belajar di kampus ataupun pada orang tua yang anaknya belajar atau kita sendiri juga belajar, ada doa yang dibimbingkan oleh Nabi setiap selesai sholat. Jadi ada doa yang dibacakan menjelang belajar, itu langsung perintah Allah kepada Nabi. Jadi saat Allah menurunkan ayat Iqra, ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka diturunkan ayat yang berikutnya wa qur rabbi zidni ilma. Itu setiap akan belajar. Ya rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkan aku pengetahuan. Jadi mesti baru, setiap nambah masuk kelas, tambah pengetahuan baru, tambah yang baru. Jangan sampai apa yang kita pelajari justru tidak bergerak dari materi-materi yang sebelumnya telah kita gali. Mesti setiap saat masuk dapat baru, orang Islam mesti begitu. Ya, mesti ada pergerakan ke arah yang positif. Tapi ada dalam selesai sholat, begitu selesai kita menunaikan sholat, Nabi ajarkan dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya nomor hadis 925. Kalimatnya singkat, padat, tapi dalam sekali. Cuma baca pakai hati. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, saya mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau saya belajar, jadikan apa yang saya pelajari punya manfaat untuk hidup saya. Kan banyak orang yang kuliah, belajar hanya sekedar ngejar ijazah saja. Tapi ilmu yang ia pelajari tidak memberikan manfaat pada kehidupannya. Beda dengan orang-orang dulu pada umumnya. Maka kembalikan kepada nilai-nilai itu. Kalau Anda mengaku muslim, mengaku beriman, tambah pengetahuan setiap waktu. Yang kedua, jadikan pengetahuan itu kita punya nilai manfaat yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Rizqan thayyiba, dari ilmu itu kemudian bisa memberikan manfaat kepada kita untuk mendapatkan rezeki terbaik. Ya wa amalan mutaqabbala, dengan rizki yang terbaik itu maka besar kemungkinan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini teman-teman sekalian, kembalikan, mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali. Manusia pertama disebut oleh Allah dengan nama Bashar. Bashar. Siapapun dia, lelaki, perempuan, besar kecil, tua, muda, terlepas dari keyakinannya kemudian, maka nama pertama yang melekat kepadanya Bashar. Ini nama universal. Artinya setiap manusia, sepanjang dia manusia, apapun keyakinannya selama dia hidup, berimankah sampai wafat, atau tetap memilih dia tidak beriman sampai ia wafat, itu resiko ia kemudian ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam menjalani kehidupannya di bumi, maka ia akan membawa sifat-sifat basyariyah, sifat basyarnya. Apa itu basyar? Basyar setidaknya memiliki dua makna yang utama. Jadi jika disebutkan kalimat bashar, itu tidak akan lepas dari dua makna ini. Satu, kulit halus yang tampak. Ya, kulit halus yang tampak. Nah, jadi ketika Allah menyampaikan, wa idh qala rabbuka, kembali ke Quran surah ke-15 ayat 28, nanti sampai 29 sempurnakan. Wa idh qala rabbuka lil malaikatu inni khalikum bashara. Dan ingatlah, pelajari, pahami, dalami ketika Rabbu Muhammad SAW mengumumkan kepada seluruh makhluk yang ada di langit, kalangan malaikat dan sebagian jin yang ada pada saat itu. Ada jin yang hadir pada saat itu. Kelak nanti ada satu jin yang hadir yang membangkang, yang dikenal dengan iblis di kemudian hari. Iblis itu asalnya dari jin yang tadinya taat, lalu melanggar ketaatan kepada Allah, dikuasai oleh sifat buruknya, maka berubah nama menjadi iblis. Itu dalilnya ditemukan di Al-Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50 paling kanan pertengahan di mushaf. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Ya, ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk hormat sujud kepada Adam. Semua sujud hormat kecuali iblis. Siapa iblis itu? Kana minal jinni. Adalah ia sebelumnya termasuk golongan jin yang taat. Tahu dari mana taat? Karena kalimat sebelumnya adalah lawan dari ketaatan. Fa fasaqa. Tiba-tiba kemudian fasik. Lawan fasik itu taat. Asalnya taat. Bahkan dikenal dengan jin yang sangat taat. Cuman sayang, ketika Adam diciptakan punya keunggulan, dia tidak menerima keunggulan itu. Diminta oleh Allah untuk hormat, dia enggak mau hormat. Karena itu disebutkan di Al-Baqarah ayat 34 dengan redaksi awal yang sama. Ya, dengan sifat keangkuhannya. Yang tadi asalnya, yang Al-Baqarah 34 sifat keangkuhannya. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba. Dia enggan untuk sujud, wastakbar, karena sombong. Sombong, angkuh dia. Nah, jadi mohon maaf, kalau ada orang angkuh sekarang, Anda telat, iblis sudah duluan. Dan jangan berlomba dengan iblis, Anda enggak akan menang. Enggak akan menang. Ya, dan indahnya Allah mengklarifikasi. Mudah bagi Allah mengatakan kamu sombong, tapi dasar makhluk kadang-kadang bisa mengelak. Dia mengelak, dia ngeles, saya enggak sombong kok. Karena itu nanti Allah turunkan sistem hukum. Mesti ada pembuktian, mesti ada klarifikasi sehingga nampak bukti otentik, nyata, kemudian hukum diturunkan. Maka di surah ke-7 Al-A'raf ayat 11-13, terutama di ayat ke-12, jadi klarifikasi di lisannya langsung. Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Hei iblis, kenapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Kata Allah, bukan sujudnya yang penting, perintahku yang penting. Semoga langit dan bumi enggak sujud kepadaku, enggak akan menurunkan status aku sebagai Tuhan. Tetap aku Tuhan. Aku Tuhan. Cuma yang penting perintahku. Kenapa engkau enggak mau taat dengan perintahku? Bukan Adamnya, ini perintah sayanya. Apa jawabnya? Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada dia. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Tidak level yang tinggi harus hormat kepada yang rendah. Qala khruj minha. Keluar dari sini. Jadi hati-hati Pak ya, Ibu ya. Kesombongan tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan di halus yang tampak, kulit halus yang tampak. Jadi manusia kemudian diciptakan oleh Allah dengan kulit halus yang tampak, disebut dengan nama bashar, untuk membedakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, dengan hewan lain. Saya enggak bicara warna ya. Saya bicara sifat kehalusannya yang tampak. Warnanya mungkin beda-beda dengan hikmah tersendiri. Buka Al-Qur'an surah 30 Ar-Rum ayat 22. Ya paling kiri, agak sedikit ke tengah, ke bawah sedikit. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. A inna fi dhalika la ayatin lil alimin. Ya, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda yang Allah buat untuk menjadikan Anda dekat dengan Allah, supaya ingat. Ingat, kalau disebutkan ayat, awas ya, ada ayat, ada alamat, itu beda. Ada ayat, ada alamat. Kalau alamat, tanda yang mendekatkan pada tujuan. Di mana alamat di Masjid Salman? Disebutkan Masjid Salman alamatnya sekian, sekian, sekian, sekian. Maka dengan mengikuti alamat itu cepat sampai ke tujuan. Anda yang enggak tahu alamat dan enggak pernah mau mencari sumbernya, maka kemungkinan besar sulit sampai ke tujuan. Tidak mudah. Ingin cepat sampai, maka cari alamatnya. Ya, orang Indonesia andalannya Al-Fatihah. Ketika haji, ya, kemudian tersesat, ketemu askar, hafal Al-Fatihah. Enggak bisa bahasa Arab, andalan Al-Fatihah. Ayat yang ke-6. Pak, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus. Dia lihatkan maktabnya. Maktab sekian-sekian. Askarnya juga pintar. Dia enggak bisa bahasa Indonesia. Dijelaskan bahasa Arab enggak paham, dilihat. Oh. Dia tanya ihdinas siratal mustaqim, dijawab, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ambil jalan yang lurus, jangan belok, engkau bisa tersesat atau engkau jauh sampai dicela oleh orang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tersesat atau banyak dicela orang. Lurus. Ya. Di kembalikan wa min ayatihi, tapi jika ada kalimat ayat disebutkan, even itu dalam bahasa Arab, hanya dalam bahasa Arab, apalagi dalam Al-Quran atau hadis, maka tidak ada makna lain kecuali tanda yang mendekatkan seorang hamba dengan Allah. Karena itu semua firman Allah di Al-Quran disebut ayat. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat. Ayat, kenapa disebut dengan ayat? Karena setiap kali kita baca Al-Quran, keadaan kita lebih dekat dengan Allah. Gak percaya silahkan. Anda sedang gelisah, alih-alih bikin status yang tidak jelas, mendingan wudu, ambil wudu, buka mushaf, baca Quran. Ketika keadaan dekat dengan Allah, zakar, zikrun itu dekat, nyambung. Ketika zikir Anda, baca Quran itu zikir namanya. Ya, dalilnya Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai bagian dari zikir supaya engkau ingat dengan Allah. Jadi begitu Anda tersambung dengan Allah, tenang hati Anda. Itu jaminan di Quran surah ke-13 ayat 28. Ala bi dzikrillah tatma'innul Kalau yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, hatimu tenteram. Al-Quran bagian dari zikir. Buka Quran, bacakan. Tenang hati Anda, tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Buka. Gelisah di kampus, di kelas, datang ke masjid. Salat 2 rakaat, buka mushaf, baca Quran, tenang. Bikin status dan menyelesaikan masalah. Ternyata dosen itu tidak seperti yang aku kira. Tidak akan berubah IPK Anda, tetap aja segitu. Buka mushaf, tenang dulu, solusi datang kemudian. Ya. Jadi ini ayat. Karena itu Allah turunkan ayat untuk mendekatkan manusia. Setiap dibaca ayat Quran lebih dekat dengan Allah. Itu yang dimaksudkan Al-Quran surah ke-8 ayat ke-2. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, sungguh orang beriman itu, Anda bisa lihat cirinya. Pertama, kalau disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Bulan lalu saya sampaikan saat di Mujahidin, kalau Anda ingin mengecek masih ada enggak iman dalam jiwa, itu setiap hari oleh Allah 5 kali diingatkan dengan kalimat Allah. Masih bergetar enggak jiwanya? Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Dari subuh, siangnya zuhur, sore menjelang sore ada asarnya, ada maghribnya, ada isyanya. Dari jeda waktu itu dibagi 5 bagian diingatkan nama Allah. Masih ada iman enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau masih ada getaran sudah azan, berarti iman masih ada. Walaupun selesai azan, belum komat, ya. Nah, itu kualitasnya beda. Kualitasnya beda. Tapi iman masih ada. Nah, kalau Anda kemudian teruskan dengan baca Al-Quran, apalagi mendengar Quran, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ayat zadatuhum imana, bertambah imannya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hubungan dia dengan Rabbnya, dengan Tuhannya semakin dekat. Jadi kalau Anda menemukan kalimat ayat dalam Al-Quran, berarti informasi yang disebutkan, Anda gali, Anda pelajari, dan itu akan menjadikan diri Anda lebih dekat dengan Allah. Di antara hikmahnya kata Allah, saat saya ciptakan langit dan bumi, saya jadikan kemampuan lisan manusia bisa meragam bahasa dan meragam warna kulitnya. Saya jadikan itu bukan persoalan rasial kata Allah, tapi untuk memberikan hikmah dalam hidupnya. Apa di antaranya? Perbedaan warna kulit, Masya Allah, dengan itu semua tampak penyesuaian kepada iklim di sekitarnya. Di Sudan itu ada satu daerah yang iklimnya 4 pigmen kulitnya. Putih, coklat, hitam, ungu, 4. Yang putih, ya panasnya mungkin gak seberapa ya, 25, 26, paling panas. Yang coklat, kisaran 36, rata-rata 37. Ya, yang hitam, itu rata-rata di 40 ya. Yang ungu itu 45 sampai 50. Jadi kalau mahasiswa kita di wilayah yang ungu itu, nah itu kalau malam, kalau mau tidur, biasanya disiram dulu airnya, kasurnya pakai air, baru tidur. Ya, tapi hikmah Allah menjadikan kehidupan mudah. Bukan karena rasialnya. Yang putih ke yang coklat penyesuaian kurang. Tapi di yang coklat biasa aja menjalani kehidupan. Yang sangat panas rata-rata 45-50 yang ungu tadi, dia kalaupun panas bisa keluar aktivitas. Karena kulitnya sudah terbiasa. Ada yang bekerja lagi, Masya Allah. Biasa aja, panas biasa. Gak takut hitam, sudah ungu. Dan kuat. Kuat aja. Hidup hemat, simpan telur di luar, berapa lama, setengah matang, ambil, selesai. Ada penyesuaian, ada hikmah di balik itu. Karena itu ayatnya ditutup dengan kalimat lil alimin. Awas, suka ada yang salah baca lil alamin, bukan lil alimin. Bagi orang yang ingin menganalisis, bagi orang yang ingin meresearch, kata Allah silakan research, teliti. Anda akan temukan banyak hikmah di balik itu. Ada keindahan, ada lidah-lidah yang peka dengan bahasa, termasuk orang Indonesia. Itu belajar bahasa apapun anugerah untuk kita. Allahu Akbar, luar biasa. Orang Indonesia belajar bahasa apapun akan cepat menyesuaikan. Silakan cek bahasa Arab, bisa seperti orang Arab. Assalamualaikum ya syekh, kaifa halak. Kalau di radio nggak tayang wajahnya, wih orang Arab di siapa nih? Si Umar, apa Hasan? Begitu dia lihat, wih Asep. Bahasa ini seperti orang Inggris. Have you been? Hey, where are you going? Kayak orang Inggris beneran. Ya, dia belajar bahasa yang lain sama aja. Bahasa Prancis dia belajar. Ya, comment ça va? Mabuti. Mabuti bahasa Filipin sama Tagalog. Comment ça va? Prancis, comment ça va? Filipina, comment ça va? Comment ça va? Mabuti. Kamu sapa-sapa bien, bonjour, bonsoir. Ya, itu. Belajar bahasa pun mirip. Silakan Anda cek, itu anugerah yang indah. Supaya berkembang komunikasi, warnanya jadi indah kehidupan. Bayangin kalau semuka bumi Sunda semua. Kamu ada mau? Weh, di mana ayo nak? Oh, hei. Wah, capek. Baca Quran, bayangkan kalau pakai bahasa Sunda tuh. Ya. Jadi ada hikmah keindahan, dan dibuat bahasa itu ada yang abadi sifatnya, gak mengalami perubahan, seperti bahasa Arab. Nah, kebalikan, Jadi diciptakan manusia pertama tampilan fisiknya indah. Sempurna kita. Jangan lihat warna kulitnya karena bisa relatif. Ya, bisa relatif. Bahkan orang mengatakan cantik itu relatif, walaupun jelek itu mutlak, ya. Tapi ada nilai keindahan di dalamnya, tampil. Enggak percaya kalau pengen cek Anda itu bagus apa tidak, bedakan dengan makhluk lain. Pergi ke Ragunan. Bun binatang, cek. Kumpulkan oleh Anda dari singa sampai monyet, cek. Bandingkan dengan kulit Anda kalau masih belum yakin. Singa, lihat. Bagus semuanya. Tapi bukan itu yang kita bahas sekarang. Ada bagian yang kedua yang akan memberikan karakter dalam kehidupan kita. Si makhluk yang berkulit lembut ini ternyata dalam jiwanya ada bawaan karakter yang harus dikendalikan. Teruskan ayatnya. Fa'idha sawwaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Saya mulai akan serius di ayat ini. Tolong fokus benar. Saya minta Anda 100%. Tolong fokus, ya. Lihat baik-baik karena tidak mudah memahami ini. Saya akan berusaha seperti yang saya uraikan supaya bisa mudah untuk dipahami. Baik. Di sini untuk memudahkan, saya coba hapus dulu ya supaya saya bisa menuliskan dengan lebih baik. Bismillah. Alhamdulillah. 4 kali sekit. Enggak apa-apa, Mas. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz memang begini. 4 kali KTP, datang sendiri, nyolong sendiri, pulangkan sendiri, ngapus sendiri. Jamaah tinggal lihat, bersin, masuk surga. Oke. It's happening. Alright. Ya, kita lihat sini. Basya. Kita mulai serius. Teruskan ayatnya. Malaikati inni khaliqun basyara min salsalin min hama'in masnun. Nanti saya sudah terangkan ini, teruskan. Fa idza sawaitu. Maka jika proses penyempurnaan sejak dalam kandungan ibundanya. Saya ulang. Fa idza sawaituhu. Maka jika keadaan janinnya di dalam rahim itu sudah aku sempurnakan. Bagaimana Allah menyempurnakan keadaan janin yang akan keluar dalam bentuk basyar ini, jadi bayi ini? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku sempurnakan dulu fisiknya, baru ditiupkan ruhnya. Fokus. Jadi basyar ini, pola penciptaan dari Allah ya, bukan ilmu takatik. Pertama kan bentuk fisiknya dulu, secara fisik. Nanti proses ini bisa dilihat di Al-Quran. Teman-teman kalau belajar Al-Arba'in, ya Al-Imam An-Nawawi bisa di searching atau googling, ya Anda download di situ. Ya Al-Imam An-Nawawi punya kitab kedua namanya Al-Arba'in. Kitab pertama At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, lalu ada Al-Arba'in 42 hadis, ada Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Di Al-Arba'in buka hadis yang keempat. Ya di keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di situ diterangkan tahapan-tahapan dari sejak dalam kandungan sampai usia 4 bulan. Seperti apa tahapan-tahapannya? Saya tidak akan masuk ke situ, saya ingin sampaikan bahwa pertama ketika diciptakan maka fisiknya dulu disempurnakan. Fisiknya dulu. Quran surah ke-22 ayat 5. Juga demikian di Quran surah ke-23-nya. Ya, dari ayat 11 sampai 13-nya itu. Bahkan diteruskan kemudian. Hadisnya kita ambil di Al-Arba'in yang paling mudah. Nomor hadis yang ke-4. Ya. Fokus ini. Jadi fisik dulu. Setelah fisiknya sempurna. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi, hadis Nabi, setiap kalian akan dibentuk di perut ibundanya arba'ina yawman nutfah, 40 hari pertama baru pemuan pancaran antara spermatozoa dengan ovum berproses. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah, lalu 40 hari yang kedua berbentuk 'alaqah, boleh berbentuk zigot yang menempel di dinding rahim. Ya thumma yakunu mithla dhalika mudghah, 40 hari yang ketiga berkembang jadi mudghah. Mudghah sekerat daging, keratan, tapi mulai ada bentuknya. Ya, 40 hari ketiga 120 hari. Artinya 4 bulan. 4 bulan. Ya, dari 4 bulan ini baru kemudian ini yang menarik. Thumma yursalu ilaihil malak, lalu diutus seorang malaikat fayanfukhu fihi ruh. Maka diperintahkan oleh Allah meniupkan ruh ke dalam janin yang telah berusia 4 bulan itu. Jadi, fokus diciptakan fisiknya dulu, berkembang sampai 4 bulan baru ditiupkan apa? Ruhnya. Ketika ruh ditiupkan ke dalam fisik itu, masuk menyatu dengan fisik, maka itu kata Allah kejadian yang sempurna, penciptaan yang sempurna. Dalam bahasa Al-Quran disebut sawa, karena Allah yang menyempurnakan, sawaitu, sawaituhu. Maka ruh ditiupkan. Allah masuk ke sini. Ya. Usia berapa bulan? 4 bulan. Usia 4 bulan kandungan. Ini dalilnya Quran. Tadi surah ke 15, sempurnakan dari 28 sampai dengan 30. Kemudian nanti dialog dengan rohnya dari Quran surah ke 7 ayat 172. Dalil ahlisnya kembali ke sini. Nah, fokus ini. Fokus baik-baik. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, maka jika akan kemudian aku sempurnakan proses penciptaan ini, maka ditiupkan roh ke dalam fisik yang tengah berproses itu dalam usia 4 bulan. Maka seorang ibu yang tengah mengandung usia 4 bulan itu rohnya sudah masuk dalam janinnya. Sudah punya roh. Dan mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Ya, karena nanti perilaku orang tua, apalagi ibu yang sedang mengandung, maka semua yang dirasakannya akan berpengaruh kepada janinnya. Itu sudah penelitian. Karena itu Al-Quran memberikan dorongan kepada perempuan yang tengah mengandung, melewati fase 4 bulan ke atas, itu memperbanyak amal soleh. Setidaknya berdoa yang baik-baik. Supaya aura kebaikan itu sampai ke dalam janinnya. Itu ada di Al-Quran surah ke-7, ayat 189. فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا. Maka tatkala suami istri bergaul, istri mulai mengandung kandungan ringan. فَمَرَّتْ بِهِ, berproses dia. فَلَمَّا أَثْقَلَتْ, maka tatkala kandungan semakin berat. Ya fakal itu beban yang terasa sampai sekujur tubuh. Kayak Anda ngangkat beban, ya. Angkat beban, angkat berat. Begitu Anda angkat bebannya, bukankah terasa ke seluruh tubuhnya? Nah, kata Al-Quran, orang yang mengandung itu, memang yang terkandung itu di perutnya. Tapi kerasa sampai seluruh tubuhnya. Sampai ke kaki, miring kanan sulit, kiri sulit, tengkurap mustahil, gitu kan? Kelengkup apalagi, ya. Baik. Jadi dijaga betul, luar biasa. Tapi yang indah, perhatikan baik-baik. Da'awallaha rabbahuma la'in ataitana saliha lanakunanna minasyakirin. Kata Allah, biasakan beramal saleh, paling minimal berdoa. Minta kepada Allah. Ya Allah, tolong ganti rasa sakit yang saya rasakan ini, ya Allah. Saat mengandung amanah ini, ya Allah. Dengan lahirnya anak yang saleh. Maka itu akan menghilangkan semua sakit yang dirasakan saat ini. Minta. Suami juga berdoa, karena dua di situ. Doa, doa, doa. Cuma kaitan dengan bahasan kita, ketika usia 4 bulan itu, roh mulai ditiupkan. Baik, pertanyaan saya, roh bersumber dari mana? Halo, kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Ingat ya, jangan mengarang. Mengarang hanya ada di pelajaran bahasa Indonesia. Baik, kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Baik, wallahu a'lam, dan Allah a'lam yang tahu. Tanyakan kepada Allah, dari mana sumber roh itu? Kembalikan ke Quran surah ke-17 ayat ke-85, paling kiri sebelah bawah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka banyak bertanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urusan ruh itu bukan urusan manusia, karena ruh bersumber dari Rabbi, dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jadi hak prerogatif untuk bisa menjiupkan ruh, untuk memberikan ruh, sumber ruh dari mana sumbernya? Dari Allah. Karena itu ketika seseorang kembali kepada Allah, kalimatnya semua kita punya Allah. Dalam bahasa Arab, inna lillahi. Ya, semua kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan pulang kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Itu ada di Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 156. Paling kiri sebelah atas. Alladzina idza asabathum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ruh sumbernya dari mana? Allah. Sekarang fokus baik-baik. Fokus. Ruh bersumber dari Allah. Langsung. Materinya segalanya dari Allah. Oke. Okay. Kalau Allah sifatnya mulia atau tidak? Suci atau tidak? Ada celah atau tidak? Sempurna kan sifatnya? Maka semua yang bersumber langsung dari Allah, sifatnya bersih, murni, tidak ada celahnya. Ruh pun saat datang kemudian ditiupkan ke dalam jasad, maka dia membawa semua sifat-sifat kebaikan. Bersih, suci, sempurna. Kumpulan sifat-sifat baik ini disebut dengan takwa namanya. Kumpulan sifat-sifat baik ini disebut dengan apa? Takwa. Nilainya positif. Baik. Awas, tahan sebentar. Sampai sini bisa dipahami? Jadi ketika roh ditiupkan dan hadir dalam jiwa kita, maka roh itu membawa nilai-nilai kebaikan. Disebut dengan apa namanya? Takwa. Ya, karena itu nanti dalam diri kita selalu ada dorongan untuk berbuat baik. Makanya manusia itu, apapun kepercayaan dia, sepanjang jadi manusia, itu sudah pasti dalam dirinya ada dorongan kebaikan. Dia akan menolak keburukan. Maaf ya, sepanjang cukup jadi manusia, pasti hatinya akan menolak keburukan. Ketika lisannya berkata dusta, hatinya menolak. Ketika lisan berdusta, hati mengatakan, gak benar itu. Kenapa? Karena ruhnya bicara. Takwanya muncul. Jiwanya tergerak. Ketika Anda berbuat salah, kaki misalnya melakukan yang salah, itu hatinya akan berkata, jangan lakukan, itu keliru. Contoh paling gampang gini, keluar dari sini, iseng-iseng pakai sendal orang. Coba aja dulu, tapi jangan diteruskan, untuk ngecek aja, ngecek. Woi, punya saya itu. Ustaz Adi. Ketika Anda kenakan kaki Anda di alas punya orang lain, maka jiwa Anda akan berkata, itu bukan punya kamu. Bukan punya kamu. Karena itu setiap hari kita dilatih bagaimana caranya. Nanti kita bahas di materi selanjutnya, meneruskan ini, bagaimana mengembangkan sifat takwa supaya dominan kebaikan itu dalam diri kita. Cuma ingat, roh ditiupkan oleh Allah menyatu dengan apa? Fisik, jasad. Jasad. Nah, sedangkan fisik ini, jasad ini, body kita ini, fokus. Sumbernya kan tidak langsung. Bahan materinya ya Allah tebarkan. Tapi kan itu ada proses yang tidak langsung bersumber dari Allah langsung. Ada proses kehidupan yang dijalani. Hati-hati, bukankah dari situ kemudian, maaf, ada makanan yang dimakan oleh istri, kemudian menjadi protein, menjadi karbohidrat, menjadi masuk ke dalam tubuh, berproses secara kimiawi, ya, kemudian mendorong perkembangan janin, suaminya bekerja, bawa uang, dimasak jadi makanan, diproses, istri sedang mengandung, usia sebulan, dua bulan, bukankah sumbernya dari makanan yang dibawa tadi? Saya tanya, apakah setiap perempuan yang mengandung, kemudian mohon maaf, mendapatkan asupan yang semuanya halal? Belum tentu. Ada dari hasil yang haram. Ada yang betul-betul bersih. Ada yang halal. Ada yang bercampur. Makanya Nabi katakan, kullukum min Adam, wa Adam min turab. Setiap kalian dari Adam, sedangkan Adam dari tanah. Sedangkan tanah warnanya bisa beda. Ada yang bersih. Ada yang coklat. Ada yang hitam. Ada yang seperti lumpur. Maksudnya apa? Proses fisik itu bisa berpengaruh dari bahan-bahan yang didapatkan masuk ke dalam mulut istri Anda. Saya katakan pada Anda, demi Allah, bertakwalah kepada Allah. Jangan pernah membawa yang haram ke dalam rumah. Kalau ada yang halal, kenapa pilih yang haram? Rizki Anda itu, rizki kita, saya, kita, Anda, tidak akan bertambah ketika Anda mencari dengan yang haram, tidak. Rizki kita sudah diatur, teman-teman. Jadi jumlahnya akan berubah. Keberkahannya yang berbeda. Rizki kita itu sudah teratur, keberkahannya yang belum jelas. Anda cari dengan yang haram pun gak akan nambah rezeki, segitu juga. Gak ada kerjaan, cuma capek juga. Quran surah ke-51, ayat ke-22. Kaling kanan di pertengahan, ke bawah sedikit. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit, rezeki kalian sudah saya tetapkan. Saya janjikan akan memberikan. Lebih atur, Pak. Walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang telah mengatur kadar rezeki seseorang. Lalu diberi petunjuk bagaimana menggunakan rezeki itu. Dia akan berubah. Jadi kalau Anda bisa mencari dengan cara yang soleh, kenapa menempuh cara yang salah? Gak akan mengurangi rezeki Anda. Jadi begitu dijanjikan, saya berikan, kata Allah, kamu bergerak aja, saya kasih. Turunlah Quran surah kedua, ayat 168. Ya ayuhan nas, wahai semua manusia, kulu, silakan cari kerja, cari makan. Itu model kalimat di balaghah, dzikrul ba'di radu bil kullu. Disebutkan sebagian, dimaksud keseluruhan. Di bahasa Indonesia, sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian, dimaksud keseluruhan. Lawannya sinekdok totem proparto. Disebutkan keseluruhan, yang dimaksud kemudian sebagiannya. Di teman-teman, ayo silakan cari makan. Anak kan kalau ditanya, saya mau kemana? Mencari sesuap nasi. Padahal yang dicari kan sebakul, dua bakul, sekarung, kan? Pakaian, mobil, dan sebagainya. Itu bahasa Quran. Tapi ingat, halalan thayyibah. Kata Allah, cari dengan legal. Dengan benar. Jangan melanggar hukum. Mencuri, korupsi, dan sebagainya. Thayyibah, kalau sudah dapat yang halal itu, berikan yang kau butuhkan. Thayyib itu hal yang kita butuhkan. Ini tidak harus semua dikonsumsi. Ini mau minum, fungsi minuman menghilangkan haus. Sepanjang bisa kita dapatkan minuman yang halal, menghilangkan haus kita, itu yang kita konsumsi. Kalau Anda pengen yang lebih, maka bebannya akan semakin bertambah. Kan gitu kan, di fisikanya? Ya, Profesor Suwanto lebih tahu, hukum gaya kan? Ya, F1 berbanding lurus dengan F2, ya kan? Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Gayanya sedikit, bunyinya kecil. Gayanya besar, bunyinya besar. Sama. Ya, apa yang dapatkan sedikit, keluar sedikit. Yang dapat banyak, pengen banyak. Iman juga begitu. Iman sedikit, effortnya, amalnya sedikit. Imannya besar, amalnya banyak. Tapi hukum gaya kan belum selesai. Di hukum fisikanya kan ada hukum Pascal. Tekanannya. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Ada air bening, ya pengen yang lain, gayanya banyak. Ah, gak enak, Kak. Jus alpukat. Jangan yang di sini. Wah, di Bandung Selatan sana. Nyari ke Selatan. Sampai sana, udah macet-macet, tutup gitu ya. Capek. Ya gitu. Kembalikan ke awal. Nah, saya balik lagi ke sini, fokus baik-baik. Jadi ruh semua sumbernya dari Allah, sedangkan fisik itu ada proses. Nah, proses kimiawi ini menjadikan kemudian perbedaan kualitas fisik. Ya, gini nih, contoh, bismillah. Ini ada air, bening, ada di gelas. Kalau saya masukkan coklat, warnanya jadi apa? Coklat. Kalau saya masukkan kopi, jadi apa? Hitam, ya. Macam-macam. Kalau saya masukkan susu, jadi apa? Putih. Demikianlah bahan yang saya masukkan tadi, itulah fisik. Ya, air beningnya roh. Kadang-kadang kopinya duluan. Masukkan kemudian air beningnya, maka berubah warnanya. Maka itulah kemudian air bening yang tadinya bersih ini, suci, jernih. Ketika menyatu dengan nafas bercampur dia, maka berubahlah kemudian karakteristik materinya. Yang tadinya bening, bersih, bercampur kemudian. Maka berubah nama dari roh menjadi nafas namanya. Nafas. Ketika roh menyatu dengan fisik jasad, maka berubah namanya dari roh menjadi apa? Nafas. Nafsun. Gak apa-apa mas, kucing pengen ngaji, biarin aja. Ya. Wah, ini darah kucing. Ah, ya. Nah, tuh, kucing aja ngaji. Kucing aja mau ngaji, masa antum yang bukan kucing yang ngaji? Serius ya? Ya, serius ini. Nah, duduk sini, baik-baik. Lihat ayah. Oke, balik sini. Ruh masuk ke dalam fisik, maka ruh berubah nama jadi apa? Nafas. Nafas. Masih ingat firman Allah? Fa idza sawaituhu, sawa. Jika aku telah sempurnakan penciptaan itu dengan memasukkan ruh, fa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi kalau ini ruh sudah masuk ke sini, kata Allah sawaitu, sempurna. Maka diturunkan penjelasan ini di Al-Qur'an surah ke-91 ayat 7-10, Asy-Syams. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi nafas yang sempurna terwujud. Wa nafsi wa ma sawwaha, sawaituhu sawwaha. Dan demi nafas yang sempurna terwujud. Kapan? Saat ruh ditiupkan kepada fisik. Fokus baik-baik. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka di dalam nafas ini akan bersampur dua unsur. Unsur yang pertama, unsur bawaan ruh, disebut dengan apa tadi, masih ingat? Taqwa. Unsur yang kedua, unsur campuran dari fisik, disebut dengan fujur. Nama lainnya nafsu. Fujur. Maka di dalam jiwa kita ini berkumpullah unsur fisik disebut dengan fujur, nama lainnya nafsu. Yang kedua ada takwa, bawaan dari roh. Takwa. Yang paling dahsyat, kata takwa disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 115 kali. Kata nafsu disebutkan sebanyak 115 kali. Sama persis. Masih ingat tadi? Takwa sifatnya apa? Baik semuanya. Sedangkan ini fujur bercampur. Dominannya dorongan pada yang lawannya. Yang kurang baik. Rambatan pada keburukan. Ya makanya dari sifat fujur ini, ya dari sifat fisik ini, dari nafsu ini, kadang-kadang suka ada dorongan, perintah-perintah untuk mengerjakan yang buruk. Jadi kalau dari takwa itu yang baik-baik, dari yang fisik, yang fujur tadi, itu dorongan yang buruk. Yang nafsu tadi. Karena itu di Quran disebutkan, ketika takwa mendorong pada yang baik, maka nafsu mengarahkan pada yang buruk. Buka Quran surah ke-12 ayat 53. Paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Kita enggak bisa menjadikan diri kita semata yang buruk. Maka jangan heran kalau dalam tubuh kita ini selalu terjadi pergulatan. Kadang minta kerjakan yang baik, satu waktu ada bisikan untuk melanggar kebaikan itu. Paling gampang kitalah saat akan ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adhan. Maka takwa mengatakan, sudah adhan, cepat siap-siap. Ya, dengarkan. Begitu selesai, nafsu mengatakan tenang. Baru adhan, belum komat. Salat nomor dua, nomor satu kita makan dulu. Nomor satu kita nonton dulu. Pernah ada perasaan begitu? Seringkali demikian, bergulat. Kerjakan, langgar. Kerjakan, langgar. Karena itulah, di dalam jiwa kita ini, terkumpul sifat yang berlawanan. Selalu, setiap ada yang baik, pasti akan ada lawannya yang buruk. Pancaran yang baik dari takwa disebut fajar namanya. Dengan fajar. Ada fajar, ada infajar. Ini dari nafsu, pancaran yang buruk disebut fujur namanya. Ya, ada fajar, ada fujur. Itu beda. Ya, kalau fajar, itu pancaran yang baik. Makanya sholat pertama disebut sholat fajar. Subuh itu fajar. Kenapa? Karena ketika Anda mendengar azan saat tidur, terpancar dari jiwa Anda, sifat takwa Anda. Untuk merespon, supaya Anda merespon seruan azan itu. Cepat bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah, sudah azan. Tiba-tiba seketika Anda duduk dulu, mengusap bekas ngantuk, langsung ke kamar mandi, langsung berwudu. Nah, itu pancaran yang meminta tangan Anda bergerak, kaki Anda melangkah, kemudian mengusap bekas ngantuknya, kemudian berwudu. Itu pancaran yang disebut dengan fajar namanya. Keluar pekerjaan disebut amal soleh. Sebaliknya, pancaran dari nafsu disebut fujur namanya. Tiba-tiba ada perasaan pengen marah. Kata nafsu melotot, memancarlah kemudian sekilat. Dari nafsunya keluar pancaran sampai ke mata, melotot matanya. Itu pancaran dari nafsu kepada mata yang memerintahkan, itu disebut fujur rambatannya. Rambatannya fujur, masuk ke mata. Kalau sudah keluar tindakan, misal ke tangan, pukul, merambat nih, fujur, rambatan ke tangan. Kalau sudah mukul, maka berubah jadi bentuk namanya su'an. Maka turun Quran surah ke-12 53 tadi. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu memerintahkan untuk mengerjakan yang buruk. Pancaran keburukannya disebut dengan fujur. Saya sudah katakan dari awal, ini kita agak ilmiah nih, agak dalam. Paham sampai sini? Baik. Jadi unsur yang baik dalam diri kita namanya apa? Takwa, bawaan dari apa? Ruh disatukan dengan fisik. Fisik memiliki dorongan, pancaran keburukan namanya apa? Fujur. Sumbernya dari mana? Nafsu. Kalau sudah paham ini, sekarang perhatikan baik-baik. Karena itu kita mesti sadar, ketika kita ditetapkan sebagai manusia, maka dalam diri kita ini selalu ada dua dorongan. Dorongan kebaikan, dorongan lawannya seketika. Pasti setiap ada sifat baik akan ada lawannya. Yuk kita rinci pelan-pelan. Jujur, baik tidak? Baik. Apa lawan jujur? Bohong. Dusta. Ya, pasti. Jadi begitu di sini yang takwa ada jujur, pasti ada lawannya di sini, dusta. Anda mau katakan tidak ada dusta di antara kita, tetap akan muncul dusta. Ya. Lihat, paham? Ini yang takwa, ini yang nafsu yang fujur. Fokus, nafsu. Ini ada sabar, di sini ada marah. Di sini ada rendah hati, tawadu. Di sini ada sombong. Di sini ada qanaah. Di sini ada riya. Selalu. Setiap Anda mendapati sifat baik di takwa, ada lawan di fujur. Dan yang paling indah, ini disebutkan 115 kali. Ini nafsu disebutkan 115 kali. Seakan-akan identik. Setiap ada sifat yang baik, pasti ada lawan yang tidak baik. Dan yang membisikkan yang baik itu malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Yang mengalahkan nafsu itu setan. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Sama persis. Jadi ketika malaikat membisikkan yang baik-baik, setan pun mengarahkan nafsu. Ya, dia katalisnya nafsu tuh. Angkat, angkat, supaya berkembang nafsunya. Cuman ternyata, indahnya Allah ketika Anda bertanya, ya Allah, kenapa Engkau ciptakan saya dengan nafsu? Kalau nggak ada nafsu, kan saya akan jadi baik terus. Kata Allah, kalau kamu punya takwa saja, kamu namanya malaikat. Karena beda manusia dengan malaikat, malaikat diciptakan dengan nilai takwa saja. Dia tidak punya nafsu. Makanya malaikat tidak pernah punya kecenderungan berbuat maksiat. Pernah dengar kisah malaikat Jibril korupsi ayat misalnya? Tidak. Makanya saya nggak sepakat gitu kan. Kalau ada salah satu keterangan di satu kitab atau yang lain, ya malaikat Jibril berkolaborasi dengan anaknya iblis untuk melawan kemudian Tuhan, ya. Pernah ada itu Keanu Reeves membintangi satu film, ya salah satunya itu. Ya dia mencabut roh-roh nyawa dikembalikan-kembalikan. Saya cuma lihat aja sekilas, nonton enggak. Gitu kan? Ya, ada tuh. Ya, ada beberapa keterangan yang aneh-aneh. Mustahil malaikat itu sempurna. Enggak ada tukeran tugas. Tukeran tugas enggak ada. Malaikat maut sejengkel-jengkelnya ngelihat Fir'aun. Si Fir'aun-Fir'aunnya Fir'aun. Ya. Tetap yang nyabut tuh malaikat maut juga. Enggak pernah tukeran. Bril sini bril, Jibril, kenapa? Ah bosan saya lihat orang ini, entah yang cabut deh. Dan sempurna. Quran surat 66 ayat 6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sempurna menunaikan tugas sesuai tupoksinya. Dan tepat waktunya. Malaikat maut itu sudah selesai. Enggak bisa ditukar. Kalau sudah tiba ya tiba. Cuma dirahasiakan supaya kita sungguh-sungguh beramal. Makanya kata para ulama, kalau Anda terfikir berbuat maksiat, rasakan mungkin akan wafat saat itu. Dan enggak bisa milih waktunya wafat. Yakin kita akan wafat? Tahu kapan waktunya? Kalau tidak tahu, mungkin gak malam ini kita wafat? Kok ringan sekali? Mungkin. Sudah siap? Merasa belum siap wafat, tapi tidak menyiapkan bakal wafat. Coba kita siapkan, jangan main-main. Mungkin tidur ini tidur terakhir dalam hidup kita. Anda bisa duluan, saya belakangan, bisa. Atau hukumnya berubah, ditukar, saya belakangan, Anda duluan. Mungkin. Atau memang mungkin terjadi, saya duluan, tidak bisa memilih. Duluan membawa jenazah Anda, mungkin. Atau ya, terserah Allah, kembali kepada Allah. Tidak bisa mengatur kita, tidak bisa mengatur. Nah sekarang, ya Ustaz, lalu apa fungsinya nafsu? Kalau gitu, wajar dong kalau orang berbuat buruk. Tidak, maka Allah jawab dengan kalimat yang indah. Kamu memang bukan malaikat, tapi kamu derajatnya bisa lebih tinggi dari malaikat. Malaikat baik, malaikat soleh wajar karena gak punya nafsu. Kerjaan cuma tasbih, tahmid, wajar gak ada nafsunya, gak ada perjuangan. Kamu itu kalau baik lebih tinggi dari malaikat karena kamu berjuang. Gak mudah untuk sholat, malaikat gampang. Yang diciptakan tasbih, tasbih aja, gak ada tantangannya. Alhamdulillah. Gak ada tantangan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Quran surah kedua ayat 30. Ya Allah, kenapa bukan kami yang khalifah? Kami ini kan kalau tasbih, tasbih aja. Tahmid, tahmid aja. Kata Allah, saya lebih tahu. Kalau kamu yang ditugaskan, gak ada yang bangun. Gak akan ada ITB. Gak ada Salman. Yang ada tasbih aja gitu kan. Gak ada pembangunan. Gak ada keindahan di bumi. Mesti ada yang lain. Baik. Jadi kalau kita benar-benar bisa beramal soleh, meningkatkan takwa kita, maka kita lebih tinggi nilai dibanding malaikat. Untuk itulah pertanda pertama malaikat diminta hormat, sujud. Ini berjuang makhluk ini. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita berjuang untuk bisa menaklukkan nafsu ini supaya yang takwanya naik ke atas? Ini rumusnya dalam Al-Quran. Perhatikan rumus ini. Kalau rumus ini bisa kita bawa dalam hidup, maka insya Allah setidaknya akan meringankan beban kehidupan kita dan indah menikmati kehidupan. Indah sekali. Yuk teruskan ayatnya. Quran surah 91 ayat 7-10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa teruskan, jangan berhenti sampai sini. Qad aflaha man zakkaha. Ini kuncinya, ini rahasianya. Saya akan kupas rahasianya saat ini, rahasia di antara kita. Fokus sudah. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha. Kita ngaji yang betul ya, pakai ilmunya. Man zakkaha, zakkaha. Ya. Pertama pakai qad. Qad itu kalau di ilmu nahwu namanya harfu tahqiq. Huruf yang menjamin kepastian. Ya, aflah dari kata falah. Ya, falah. Falah itu sukses dan bahagia. Kalau Anda buka kamus bahasa Inggris bahasa Arab, maka falah diterjemahkan success and happiness. Bukan sekedar bahagia, tapi ada suksesnya. Dia ada sukses saja disebut fauz namanya. Disebutkan derivasinya dalam Al-Quran 29 kali. Ya, ada faiz, ada fauzan, faizah, fauzi, itu sukses. Ya, fauzi, orang yang diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Ada faiz. Kalau bahagia saja, farah namanya. Farah. Orangnya farhan, perempuannya farah. Kalau ada yang namanya farhan, artinya orang yang diharapkan bahagia selama hidupnya. Bahagia. Walaupun belum tentu sukses. Nah, Anda pilih mana? Miskin tapi tenang. Oke. Di antara yang kedua, selalu ada alternatif yang ketiga. Kalau bisa kaya dan tenang, sukses dan bahagia, kenapa pilih salah satu dari yang dua tadi? Dan Allah Maha tahu, maka ditawarkan pilihan langsung yang ketiga, namanya falah. Falah itu sukses dan bahagia. Kaya dan tenang. Kalau Anda genggam kebahagiaan itu, digenggam sukses itu, dan gak mau dilepas. Maka dalam ilmu saraf, tambahkan hamzah di depan kalimatnya. Asalnya falah, gini. Falah, gini. Tambahkan hamzah, gini. Kalau tambahan satu huruf muncul di depan kalimat, maka harakat huruf yang pertama dari kalimat asal, ini falah, fa, pindah ke sini. A, harakatnya, fa. Karena pindah yang ini mati, sukun. Sukun, bulat. Karena ini sudah ada hamzah, maka di ilmu sorot, ilatnya ini hilang. Harokat tetap, aflah. Falah. Jadi, orang yang menggenggam dengan kuat kebahagiaan dan kesuksesan. Terjemahkan dengan ilmunya. Qad aflaha. Aku pastikan, kata Allah, ada orang yang akan menjamin kebahagiaan dalam hidupnya dan sukses dalam pekerjaan. Kalau kayak nggak ada pengaruh pada dirinya. Bukan nggak punya masalah, teman-teman. Dan masalah itu diberi rumus oleh Allah sehingga menjadi ringan. Bukan enggak berat, bukan kalau itu datang dia sudah tahu ilmunya. Sehingga ketika datang ringan aja dihadapi seberat apapun. Dan sukses dia. Dan ketika ada tantangan, dan Quran tidak pernah menyebut hambatan, tantangan. Ada tantangan dalam pekerjaannya dihadapi, tenang aja. Dan kesuksesan itu Allahu Akbar. Begitu seorang punya positive thinking, tenang jiwanya, maka setengah kesuksesan sedang dia genggam dalam tangannya. Bergerak. Allahu Akbar. Afla. Siapa orang itu? Maka rumus awalnya man. Ismun mausulun alal fardiyatil ammiyah. Konjungsi huruf sambung menyambungkan dua hal. Yang pertama dengan yang kedua. Qad aflaha ingin disambungkan dengan zakah. Sambungkan kadang-kadang menunjuk kepada objek atau subjek sekaligus. Tanpa batas bagi setiap personal. Seakan Allah ingin mengatakan bagi anda siapapun hamba. Tanpa batas. Laki-laki kah? Perempuan kah? Tua kah? Muda kah? Kecil besar kah? Kaya kah? Kalau anda ingin menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan, maka zakah. Itu bisa anda raih modal awalnya zakah. Haknya kembali kepada nafsu. Ha! Zakah artinya menyucikan. Maka diterjemahkan dalam terjemahan, sungguh mampu menyucikan nafsunya, jiwanya. Baik, kembali ke sini. Kalau nyuci itu dibuang kotorannya atau dibuang pakaiannya, bendanya? Hah? Bendanya atau kotorannya? Papa mau nyuci dulu nih. Cek. Picun ke Citarum. Bukan bendanya, pasti kotorannya kan? Baik, sekarang saya tanya. Ada nggak seseorang mencuci pakaian kalau pakaiannya kotor? Hah? Terus mustahil. Nggak ada mustahil, Joni. Ada orang nyuci tapi nggak kotor, mustahil. Nyuci itu dilakukan kalau bendanya kotor. Gelas kotor, cuci. Baju kotor, cuci. Ya, muka kotor, basuh. Basuh. Cuci, ayo bilas. Ayo bilas dengan rinso tuh muka. Cuci, bersihkan. Bersihkan, cuci. Mencuci itu artinya menghilangkan kotorannya, bukan menghilangkan bendanya. Nah sekarang, ini dalam sekali ini, dibawa ke teori nafsu. Nafsu itu dibuat oleh Allah, bukan ingin menghilangkan jiwanya. Tapi dihadirkan supaya mengangkat yang bersihnya, yang takwanya supaya muncul. Sebab kalau nggak ada kotoran, yang bersihnya akan nampak. Anda itu kan mencuci supaya nampak bersihnya kan? Kalau kotorannya nggak diciptakan, bagaimana tahu bersihnya? Ini mencuci itu bukan menghilangkan bendanya, supaya anda paham ada bersihnya. Dibuatlah kotor. Kotor itu dibuat bukan ingin menjadikan benda kotor, tapi supaya anda mendapatkan kebersihan dari ini. Begitu cara memahaminya. Maka kata Allah, saya ciptakan nafsu ini bukan ingin membuat kalian itu menjadi banyak masalah. Bukan ingin menjadikan kalian buruk, tapi sifat di nafsu itu saya buat sebagai katalis supaya yang takwanya muncul. Sebab kalau nggak ada lawannya di nafsu, yang takwa nggak akan muncul. Bagaimana ketahuan sabar kalau nggak ada marah? Gak ada hujan, gak ada angin, gak ada geledek, gak ada petir, tiba-tiba marah aja. Gara-gara maneh yuk. Mustahil ada begitu, pasti ada pemicunya dulu. Ya, kalau anda ingin mengangkat jujur, mesti ada bohong. Maka bohong diciptakan bukan untuk menjadikan manusia pembohong, tapi supaya jujurnya nampak. Sebab kalau gak ada sifat bohong, jujur gak akan kelihatan. Kalau gak ada sifat ria, yang tawadu gak akan nampak. Kalau nggak ada sombong, sifat rendah hati nggak akan nampak. Makanya diciptakan sombong, bukan ini menjadikan manusia sombong, bukan. Makanya ketika Korun sombong, oleh Allah dicela. Buka Quran surah 28, ayat 76-77 itu. Inna Koruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim. Korun termasuk kaumnya Musa, sombongnya luar biasa. Bagha, sombong dengan harta. Togha, sombong dengan kedudukan. Ingat, indah bahasa Arab itu. Togha, sombong dengan kedudukan. Makanya Fir'aun ketika disebut sombong, ila fir'aun innahu bagha. Tapi Qarun bagha. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fa bagha alaihim. Bagha dengan harta. Kalau tidak disebutkan siapa orangnya langsung, kapan kejadiannya, ini menunjukkan kejadian tersebut akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda. Fir'aun bukan nama asli, tapi gelar yang melekat kepada Raja Mesir. Faraoh, bahasa Arabnya Fir'aun. Ini menunjukkan ada potensi kesombongan jika melekat pada kedudukan. Maka hati-hati. Ada ilmunya, kelola itu supaya tidak sombong. Kalau anda sombong, kata Allah telat. Sudah tahun sebelumnya. Harta juga begitu. Ada potensi kesombongan jika melekat pada harta. Contohnya Korun. Korun sombong. Hartanya banyak. Disebutkan di Al-Quran. Wa inna mafatihahu latanuu bil usba. Sungguh kunci-kunci berangkasnya saja kalau dipikul oleh bodyguardnya beratnya luar biasa. Bodyguard kemana-mana, bukan ngawal orangnya. Bawa kunci berangkas, bukan buat pamer doang. Mana-mana. 8 orang, 10 orang, mangkat begini. Pikulnya berat, cuman kunci berangkasnya aja. Saya sering tanya ya pada beberapa kawan, anda kalau punya berangkas satu tuh, kuncinya di-upload, tuh, dipublikasikan, atau disembunyikan? disembunyikan tuh. Oh, kalau diupload dipublikasikan Anda celaka sendiri. Kunci berangkas saya besok udah selesai. Kalau tidak, saking banyak hartanya, bukan cuma diupload, dibawa kemana-mana nih kuncinya nih. Mau nyuri-nyuri aja nih, ada bodyguard berat bawa kuncinya. Korun, hartanya sekarang masih dicari. Mau kemana Pak? Saya tempat tanya. Laut Pak, ngapain? Cari harta karun. Harta korun masih dicari. Sombong dengan harta, bago ditegur oleh Allah. Apa jawaban Allah? Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hai korun, saya titipkan harta ini bukan untuk sombong. Kelola itu. Tepis kesombongan, arahkan supaya engkau tawadu beramal dengan hartamu. Kalau ada orang sekarang baru punya Ferrari 100 sudah sombong. Cuma dipanasin malam balapan sama taksi bolak-balik gaya doang. Telat. Kalau ada yang begitu datang bawa Ferrari cuma buat sombong bilang, "Pak, telat." Kasihan kalau sama korun. Tekhosatna, datang likuifasi dilipat semuanya. Maka kembali ke sini, perhatikan baik-baik. Jadi ternyata rumusnya begini. Rumusnya paling cepat seperti nyuci tadi. Diciptakan, dibuat yang kotor ini bukan menjadikan diri kita penuh dengan masalah dan supaya berulah, tidak. Tapi supaya menjadi katalis supaya yang baiknya muncul. Ini poinnya. Sebab kalau nggak ada yang ini nggak akan muncul. Dan cara menyikapinya sederhana. Begitu muncul di hadapan kita sifat yang jelek, maka cepat cari lawannya yang baik. Cuci. Cuci itu artinya datangkan yang bersihnya, yang kotornya tutup. Jadi kalau ada teman Anda misalnya marah-marah pada Anda, apa lawan marah? Sabar. Maka ketika dia marah, kita sabar. Itu yang dimaksud dalam ayat Al-Quran, infa' billati hi ahsan. Jawab setiap keburukan yang sampai ke kita dengan respon yang lebih baik. Cara melihatnya, supaya kita nggak capek, cara melihatnya kembalikan ke sini. Oh, marah dititipkan pada kawan saya sekarang, bukan untuk menjadikan dia pemarah, tapi supaya Allah mengangkat kesabaran pada diri saya. Bukankah Allah mengatakan, innallaha ma'as-sabirin? Sungguh Allah bersama orang sabar. Bukankah kalimat pertama dalam Al-Quran bagi para penghuni surga dari malaikat adalah kalimat sabar? Quran surah ke-13 ayat 23-24. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat Anda telah sabar saat di dunia. Namanya sobirin, dicela oleh kawan, marah-marah. Ah, marah diciptakan bukan ingin membuat dia marah, tapi supaya sabar saya terangkat. Mungkin itu cara Allah mengabulkan doa Anda. Bukankah selama ini Anda berdoa kepada Allah? Ya Allah jadikan aku dekat denganmu. Ya Allah masukkan aku ke surga. Kalimat pembuka surga, sabar. Sabar lawannya marah. Begitu orang marah, sebetulnya Allah ingin menanamkan pahala dan menjawab doa Anda saat sebelumnya Anda meminta. Jadi kalau ibu di rumah bu, suami pulang tiba-tiba marah, berbahagialah ibu. Karena marah diciptakan bukan ingin membuat suami jadi pemarah, tapi supaya mengangkat kesabaran dalam diri ibu. Mungkin dengan sabar itu, kekuatan ibu bertambah untuk menghadapi problematika lebih besar di kemudian hari. Jadi kalau di hari itu ibu belum lulus, bagaimana menghadapi tantangan lebih besar di kemudian hari? Ada masalah di depannya lebih dahsyat lagi. Perlu kekuatan lebih. Kalau pada yang ini aja Anda gagal tidak bisa melewatinya, bagaimana bisa mengatasi persoalan yang lebih besar di kemudian hari? Itu prinsipnya. Ya begitu ada suami datang marah-marah, Masya Allah, Alhamdulillah, sabar. Kamu senyum lagi, kenapa? Sabar. Alhamdulillah Pak, saya yakin, Mama yakin, Papa itu bukan pemarah. Emang? Iya. Maafkan ya Pak, kalau memang marah itu dari Mama yang salah. Semoga Allah muliakan kita, mengangkat kesabaran kita semua. Indah, selesai. Nah, ini kadang-kadang satu marah, yang satu maki. Gara-gara kamu, emang kenapa? Nah, jadi cepat cari lawannya. Suami pulang, istri cemberut, terbalik. Cemberut lawannya apa? Senyum, selesai masalah. Pulang, istri cemberut, langsung senyum. Mama, bawa bunga satu, satu aja jangan banyak-banyak. Nih, kan? Ini bagian dari cintaku padamu. Senyum dong. Ah, cantik kayaknya senyum. Selesai. Jadi yang satu cemberut, yang satu maki. Kamu kenapa? Emang kenapa? Ah, ya sudah. Pemicunya pasti banyak, Pak. Banyak hal. Situasi tapi rumusnya akan sama. Kadang kan gara-gara kondangan saja bisa berubah. Kan perhatian itu banyak. Kadang istri kan ingin kondangan kan banyak hal. Ya, ada undangan. Ya, ke kita minta pendapat. Bawa dua jenis pakaian, satu warna hijau, kedua warna biru. Papa mana yang paling bagus Mama kenakan? Kayaknya biru deh. Ah, kayaknya hijau deh, Pak. Tuhnya, ongkoh naros tapi udah punya jawaban. Masih mending kalau dipakai, begitu keluar kuning. Tapi ya enggak apa-apa. Ya. Dosen marah, enggak apa-apa. Mahasiswa sabar. Jadi ketika Anda menemukan itu dan mencari lawan, itu insya Allah akan mudah mengatasinya. Dan enak. Ada yang berbohong, oh berarti saya harus jujur. Itu, begitu caranya, jadi semua akan ringan teratasinya. Memang ya, teorinya mudah, prakteknya nggak semudah yang dikatakan. Ustadz juga sama, sama saja. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya, jarang sekali. Insya Allah. Live kan? Tapi nggak apa-apa, kita berusaha. Berusaha, berusaha. Kalau seperti itu, maka beban jadi ringan. Jadi ringan. Pernah ada seorang dalam riwayat sahih, dia sedang makan nih. Bagus sekali, Pak. Ini sahih riwayatnya. Sedang makan, tiba-tiba datang orang mengatakan, ya Fulan, anakmu wafat, meninggal, diterkam serigala. Lalu dia berhenti makan, dia ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan lagi. Yang nanya bingung, wih, ini ayahnya bukan sih. Ya Fulan, bapakmu meninggal, anakmu meninggal, anakmu meninggal, diterkam serigala. Dilihat lagi, dia ucapkan lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan lagi. Astagfirullah. Barangkali belum keras sebenarnya. Fulan, anakmu meninggal, diterkam serigala. Langsung dia bangkit, saya tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan lagi. Dalam keheranan bertanya, kenapa engkau kemudian pilih makan dan tidak mengurus anakmu? Perhatikan jawabannya, indah sekali. Kata orang ini, orang mulia ini, demi Allah, aku sekarang tempuh perjalanan untuk mengejar anakku pun tetap tidak akan menghidupkannya lagi. Maka biarkan aku mengatakan dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan saat ini. Bukan kalau berfirman, idza asabatul musibah, qalu inna lillahi wa inna. Kata Allah, kalau ditimpa musibah, ucapkan pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua balik kapan, semua akan pulang. Kemudian Allah berikan sekarang rezeki. Aku kejar yang itu, enggak hidup lagi. Aku tinggalkan yang ini, bukan aku bermaksiat kepada Allah. Biarkan aku selesaikan makanan ini. Lalu aku kejar anakku di sana. Aku selesaikan semua urusannya. Aku mandikan dia, aku kafani, aku salati. Dan kau jangan banyak nanya lagi supaya menghambat aku untuk menyelesaikan makanan ini. Selesai. Jadi kalau kita paham dengan semua ini, indah. Gak apa-apa. Gagal satu mata kuliah, mungkin gagal ini dibuat supaya aku lebih serius lagi. Jadi lebih serius belajar. Ya, pekerjaan gagal sekali, oh mungkin Allah ingin mengakomodir dan melipat gandakan rezeki-rezekiku supaya dikumpulkan sekaligus. Jadi kalau semua persepsinya baik, maka akan terjadi seperti Sayyidah Hajar ketika mencari air zam-zam. Naik ke sofa dari tasfiyah, menghilangkan yang kotor-kotor mencari yang bening. Bahasa Arabnya tasfiyah. Hasilnya disebut dengan sofa, orang disebut dengan sufi. Naik ke atas, pikirkan yang baik-baik, yang jelek buang semua. Allah pasti memberikan yang baik, Allah pasti memberikan yang baik. Mengejar marwah, puncak kesuksesan yang ingin diraih. Naik turun, naik turun, naik turun. Ada peluang kelihatan. Ah, kayaknya air kejar. Ternyata fata morgana. Oase yang hilang. Bolak-balik, bolak-balik. Setelah yang ketujuh, sampai di marwah, terdengar teriakan anaknya tidak biasa. Nangis, nangis. Begitu dia kejar, ada air keluar. Anak yang kalau haus pengen dapat ASI, pasti nangis. Tangan bergerak, kaki pun bergerak. Disimpan di tanah, bergerak juga. Tapi kenapa Hawa, ya, Hajar bolak-balik dari Safwa ke marwah, itu belum keluar airnya. Apa yang menyebabkan keluar? Salah satunya ketika bisa memfungsikan diri tersebut. Dibuang semua jeleknya, berserah diri dengan positive thinking kepada Allah, maka apa yang terjadi? Dalam hentakan yang ketujuh tiba di marwah, malaikat turun karena doa ibunya dan sifat kebeningannya. Maka ketika Ismail AS menghentakkan ke tanah dengan kakinya, malaikat dengan sayapnya menghentak ke tanah. Puff, keluarlah air. Kata ibunya, zam, zam, zam, zam, zam. Kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Kalau kumpul saja, ijma. Kalau kumpul jangan berhenti, zam, zam, zam, zam. Maka air itu sampai sekarang dikenal dengan air zam-zam yang terus terkumpul tanpa pernah berhenti. Jangan-jangan, satu saat Anda gagal, bukan gagal, tapi Allah sedang mematangkan kualitas keilmuan dan pengalaman kita supaya bisa mengumpulkan yang lebih banyak ketika kita mendapatkan semua pengalaman itu di masa depan. Itulah Bashar. Maka berbahagialah kita dengan nama Bashar, karena kita punya potensi mengungguli malaikat ketika bisa menaklukkan nafsu. Tapi saat itu muncul, apakah itu di kampuskah, di pekerjaankah, di rumah tanggakah, segera cari lawannya, seperti Anda menyuci pakaian yang kotor untuk menghilangkan kotorannya. Demikianlah sifat buruk diciptakan, supaya yang baiknya muncul, dan hilanglah semua keburukannya. Paham sampai sini? Bashar. Itu baru Bashar, belum ins, belum insan, belum kemudian Bani Adam, juga An-Nas. Sebagian besar sudah saya bahas di buku ini, termasuk dengan catatan ilmiahnya. Baik dari sumber, tinjauan biologinya, dan beberapa bagian-bagian yang lainnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian untuk bagian yang pertama ini. Jelas insya Allah? Paham? Baik. Jadi kalau ada yang bertemu kemudian marah, maka apa yang ingin diinginkan oleh Allah? Muncul sifat apa? Sabar. Atau kalau kita tiba-tiba pengen marah, ingat-ingat kesini, oh Allah sedang melatih saya sabar. Kalau melihat orang yang sombong, maka apa yang diinginkan dari Allah kepada kita? Tawadhu. Kalau ada yang berdusta, maka apa yang diinginkan pada kita? Semakin banyak keburukan tersebar di masyarakat, maka ada yang paling banyak dikoreksi dalam kehidupan kita. Jadi kalau di bangsa ini sudah muncul banyak yang tidak jujur, banyak yang sombong, banyak yang riya, artinya banyak yang kotor yang harus dicuci, dan banyak yang baik-baik yang harus dimunculkan dalam jiwa kita. Maka ketika muncul semua itu, kita yang berubah. Tampakkan yang baiknya, supaya yang buruknya hilang. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surah ke-17, ya, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Quran surah 17 ayat 81. Cara mengentaskan yang buruk gampang, berubah jadi baik maka seketika buruknya hilang. Kalau di kampus ada 3 orang yang buruk, Anda kumpul dengan yang lain berbuat baik. Maka jika semuanya baik, yang buruk ini akan malu pada akhirnya, akan hilang, jadi baik sudah terisolasi dalam keburukannya. Jelas ya? Makanya di Quran itu ada kaidah begini. Kalau ada siapapun, tokohkah itu kiai, dosenkah, ya, atau ustadkah, menyampaikan kata-kata yang kontroversial, maka turun ketentuan di Quran surah ke-4 ayat 140. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab, telah ketetap ketentuan dalam Al-Qur'an. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kalau Anda mendengar ayat-ayat Allah diingkari, dicela, diolok-olok, fala taqulu mahum. Maka jangan balas dicela. Mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Karena memang sudah tercela, ngapain dicela lagi? Ya, buang-buang energi. Sama dengan berharap pujian pada yang tidak layak dipuji, buang-buang waktu. Cukup kata Allah, fala taqulu mahum, jangan sertai. Jangan didengar, seminarnya jangan dihadiri, buku enggak usah dibaca. Jangan ikut kuliahnya, jangan pilih jurusannya. Sudah, kalau kontroversial tinggalkan. Itu pun sayangnya Allah. Sayangnya Allah, hatta ya'udu fi haditsin ghair. Ya, sampai dia kembali sadar bahwa dia diisolasi itu karena ada yang salah, sampai balik lagi. Saking sayangnya Allah, jangan dicela. Tapi tunjukkan kepada dia sikap bahwa ada yang salah dalam dirinya. Kalau sulit diingatkan, tinggalkan aja. Lama-lama dia berpikir, oh mungkin ada yang salah dalam diri saya. Dia koreksi dirinya sampai dia kembali lagi. Innakum idzam mithluhum. Kalau Anda ikut itu semua, bahkan kemudian mengerjakan kembali sama seperti dia, sama-sama mencela juga, maka Anda tidak ada bedanya dengan orang-orang itu. Jelas ya? Tinggalin aja. Orang liberal, ya, orang sekuler, macam-macam. Kalau punya pandangan-pandangan menyimpang, udah jangan banyak buang-buang waktu. Mendingan isi tangan kita menulis hal-hal yang baik-baik. Kirimkan hadis, kirimkan Quran, kata-kata yang baik, selesai. Daripada menuliskan hal yang tidak penting, tidak ada manfaat. Sepakat ya? Bismillah. Saya coba jawab, kita punya waktu. Sampai jam berapa kita? Oh, 10, 11. Baik, baik. Insya Allah ya. Gak apa-apa. Saya santai aja kok, senang. Santai aja. Ya. Anda sampai jam 11, ya 9 kurang 1/4 pulang. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga Anda pun dijaga oleh Allah dalam kebaikan. Dahulu saya adalah orang yang rajin belajar sains, tapi seketika saya kenal dakwah hingga akhirnya saya kuliah sambil nyantri. Tetapi sekarang saya malah kurang tertarik untuk belajar giat di sains kecuali bila mau ujian. Apakah yang harus saya lakukan Ustaz agar saya bisa dekat dengan Allah tapi saya juga kembali semangat belajar sains tanpa mencintai dunia? Ya tinggal semangat. Semangat. Lawan dari pesimis, optimis. Lawan dari malas, rajin. Lawan dari kurang semangat, semangat. Jadi begini, jangan memisah-misahkan keutamaan itu. Allah berikan keutamaan. Ilmu itu ada yang pokok sifatnya, ada yang pokok, ada yang sifatnya umum sebagai pelengkap. Ya, yang pokok itu yang semua orang mesti menguasai. Semua, misal akidah, semua mesti paham. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. La'nya nafi, nafi itu menafikan semua. Illanya isbat, menetapkan satu. Jadi kalau sudah syahadat, sudah jangan terpikir yang lain lagi. Cuma Allah Tuhan, yang lain bukan. Selesai. Mesti paham. Tapi kita menghormati yang lain. La ikraha fid din, gak boleh paksa orang masuk Islam. Lakum dinukum waliyadin, untuk agamamu dan untuk agamaku. La, jangan celah orang-orang lain yang beda keyakinan. Dakwahi boleh, silahkan. Kita hormati, tapi tetap kita punya keyakinan. Tuhan kita, Allah yang benar, yang lain bukan. Jangan campur adukan agama. Toleransi itu tidak harus memasuki tempat agama lain. Tidak harus ikut-ikutan ibadah agama lain. Toleransi itu hormati, jangan ganggu orang lain ketika sedang ibadah. Kalau bertanya, jawab. Jawab, dakwahi, silahkan. Tapi jangan ganggu, jangan cela. Sudah selesai, indah kan? Fair kan? Objektif kan? Di mana salahnya? Gak ada. Ilmu tentang sholat, belajar, itu yang pokok. Kalau enggak tahu ilmunya, enggak tahu caranya, bagaimana sholat dengan benar? Ini kan banyak sindiran di Quran. Kata Al-Quran halus sekali, ada orang sholat, pengen khusyuk, tapi enggak paham apa yang dibaca dalam sholatnya. Bagaimana Anda bisa khusyuk, teman-teman? Kalau Anda enggak paham yang dibaca dalam sholat, mustahil bisa khusyuk. Makanya ilmu tentang sholat disebut fikih. Fikih itu paham. Kalau belajar tentang ilmu agama, mesti sampai paham. Paham. Supaya dengan pemahaman itu melahirkan kehusuan saat dipraktekkan. Itu yang umum, yang pokok. Yang pokok-pokok mencakup untuk semua. Mau ustadz, mau kiai, mau profesor, mau dokter, mau dosen, mau pejabat, mau diplomat, mau birokrat, semua. Mau pebisnis, semua mesti paham itu. Tapi nanti ada ilmu-ilmu terapan yang dibawa sebagai fashion kehidupan. Fashionnya apa? Dan itu kemudian diniatkan sebagai amal soleh. Maka dibuka oleh Allah jalurnya. Ada ilmu yang menguatkan untuk agama disebut ulumus syariah atau ulumuddin. Apa diantara ilmunya? Ada tafsir untuk memahamkan Quran. Ada ilmu hadis untuk memahamkan hadis. Ada ilmu fiqih untuk menemukan produk hukum. Ada temuannya. Silahkan kalau ingin ambil ilmu syariat, silahkan. Ada yang kedua. Ya al-ulumul amiyah, ilmu umum. Ilmu umum itu dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah, disampaikan kepada kita untuk belajar. Untuk apa tujuannya? Untuk menguatkan nilai syariat supaya dibuktikan lewat ilmu umum. Harus dibangun dunia ini. Silakan bangun, bangun masjid, kan, yang bagus. Bangun musala, bangun rumah untuk berzikir. Kalau nggak ada yang masuk jurusan arsitektur, jurusan sipil, siapa yang bangun jalan? Siapa yang bikin pesawat? Siapa yang bisa fasilitasi untuk umrah? Apa Anda mau jalan kaki dari Bandung ke Mekah? Siapa yang bisa sholat dengan nyaman kalau nggak ada yang bangun masjidnya? Kalau nggak ada yang bikin kendaraannya? Kalau nggak ada yang bikin aplikasinya? Siapa yang bisa belajar dengan baik? Maka Anda jangan merendahkan diri kalau belajar sains, nilai Anda berkurang. Tidak. Tergantung kembali kepada niat. Karena itulah indahnya dalam Islam yang diukur itu niatnya. Maka di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan dari Nabi SAW, innamal a'malu bin niat. Maka niatkan pelajaran sains Anda untuk mendukung kemudian ilmu syariat. Dalam saat yang bersamaan, belajarlah ilmu syariat yang pokok. Contoh, ini saya sedang kembangkan sekarang, saya diskusi tadi dengan Prof. Suwarno. Kami sekarang di divisi Al-Quran, kami punya bidang namanya ALC, Ataisi Learning Center. Di antara turunan ALC itu menurunkan kurikulum Al-Quran untuk kehidupan. Di antara itu ada program untuk menghafal Al-Quran. Kita turunkan seperti apa Quran dihafal menurut Al-Quran. Ternyata luar biasa, bisa cuma 30 hari. Kita buka angkatan pertama, ada yang hafal 24 hari, 25 hari. Hafal 30 juz, bukan juz 30. Ya. Itu 24 hari, 25 hari, 30 hari. Sekarang sedang angkatan kedua. Nah, sekarang ada proyek yang sangat indah. Kenapa Anda tidak bisa bikin paket begini? Misalnya untuk mahasiswa di sini, atau umum. Ada orang yang gak kuliah pun 30 hari bisa hafal Quran. Kenapa Anda 4 tahun gak punya target di sini untuk menghafal? Ternyata bisa dihafal 30 hari. Kenapa gak Anda turunkan bagi dalam 4 tahun? Anda menghafal satu halaman saja per hari, itu paling lambat 2 tahun, satu halaman. Artinya kalau paling telat 4 tahun Anda sambil diwisuda sebagai Anda insinyur, saat bersamaan penghafal Quran 30 juz, Anda butuh setengah halaman setiap hari. Satu halaman itu kan kalau Al-Baqarah ayat pertama sampai 5, cuma 5 ayat, satu halaman, 24 jam. Waktunya sangat panjang. Setengahnya itu cuma 2 ayat setengah, 3 ayat lah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai situ Anda bagi, kalau masih terasa panjang bagi, ba'da subuh satu ayat, ba'da zuhur satu ayat, ba'da asar satu ayat, maghrib di murajaah, isya diulang dalam tahajud cuma 3 ayat. Sehari tiap hari begitu 4 tahun ketika Anda wisuda 30 juz dan hafal. Jangan pisahkan, Anda bisa menggali itu. Yang kedua, turunkan ayat-ayat terkait dengan, supaya semangat, turunkan ayat-ayat terkait dengan bidang kuliah Anda. Kami punya kelas profesi, kelas dokter. Ya, ada kelas dokter, kelas pebisnis, kelas ilmuwan, ya, kelas pembelajar, kita turunkan. Dokter misalnya, keluarkan ayat-ayat tentang kedokteran. Ada dokter mata, ayat-ayat mata aja, jadi semangat. Dokter mata itu ketika mengobati mata, turun pula ayat-ayat bimbingannya. Ya, saya pernah tanya begini, dok, bagaimana ciri mata yang sehat? Ya, Ustadz kalau bisa melihat dengan jelas, pandangan bagus, gak ada bayangan, gak punya alat bantu, ya bagus, saya bilang. Ya, saya banyak menemukan begitu, dok. Tapi ketika keluar dari masjid, matanya jelas. Tapi dia gak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang. Itu apa yang salah sebenarnya? Wah, kalau itu bukan ilmu saya, Ustaz. Nah, itu yang dimaksudkan Al-Quran. Dokter fisik mengobati fisik, maka roh itu punya Allah. Maka Allah memberikan keterangan tentang struktur anatomi roh kita. seperti apa kemudian dalam hati membisikkan kepada mata untuk memandang, maka turunlah ayat-ayat tentang mata. Quran surah 24 misalnya, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Nanti ada bagaimana cara memandang, bagaimana mengatasi persoalan pandangan. Turunkan. Anda di bidang apa sih sainsnya? Fisika kah? Kimia kah? Ya, matematika atau yang lain. Turunkan ayat-ayatnya supaya belajar dengan baik. Di kimia, turunkan ayat kimia. Berbahagialah Anda. Pertama kali yang menemukan bidang kimia itu orang Islam, namanya Jabir bin Hayyan. Kapan menemukan itu? Saat menganalisis Al-Quran. Baca surah ke-57, Al-Hadid. Ayat 25-26, begitu masuk ke ayat 25-26, ditemukan di situ. Anzalna al-hadida. Maka kami turunkan besi. Besi, dilihat besi turun dari langit. Ya, main ke museum itu, geologi yang ada di Bandung. Saya pernah ke situ. Ya, ada satu meteor kan, bahannya besi itu. Turun ya. Dianalisis oleh beliau. Dibawa partikel besi ke rumahnya, masuk ke lab sederhananya, dianalisis oleh beliau, dikaji, dikeluarkan sedikit sampai muncul turunannya, disebutkan kemudian dengan turunan-turunannya, atomnya ya, sampai dikembangkan kekinian sekarang jadi simbol. Besi itu kan di kimia E, kalau nggak salah F besar E kecil, ferum, ya kan? Ya kan? Nomor atomnya berapa? 26 kan? Dan setiap atom kan punya isotop untuk menjaga stabilitas atom. Bukankah isotop untuk atom besi ferum itu 55, ada 4 kan? 55, 56, 57, 58 kan? Dan yang paling stabil isotopnya 57. Ya kan? Surah 57 Al-Hadid besi. Ayat 25-26. Nomor atom 26 dan isotopnya nomor 57. Saya belajar kimia, saya belajar fisika. Saya kalau waktu-waktu senggang enggak ceramah, saya ke toko buku. Saya beli buku-buku fisika, kimia, matematika, saya latihan sendiri. Saya belajar. Kalau ada anak-anak kuliahan, kamu kuliah mana? Jurusan mana? Fisika. Kamu bawa semua pelajaran fisika kamu sekarang sini, ajarkan saya ajarkan kamu apa yang kamu inginkan. Kita sama-sama belajar. Dengan seperti itu, waktu kita itu terisi semuanya, enak, belajar, nyaman. Nah, jadi kalau Anda keluarkan itu, Anda pun akan semangat, termotivasi. Dan berbahagialah, teman-teman sekalian, ketika hasil kuliah Anda memberikan Anda gelar, kemudian Anda beramal, diniatkan sebagai ibadah, maka semua yang menggunakan fasilitas Anda mendapatkan bagian pahalanya. Anda kuliah di sini, misal jurusan teknik sipil, selesai. Tiba-tiba Anda bangun jalan. Jalan itu dilewati oleh orang sholat. Setiap orang yang lewat jalan situ, Anda mendapatkan pahala dari orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Hadisnya sahih. Man dalla ala khairin malahu ajruhu mithla adi fa'ilih min ghairi an yankusa ma'adhi syaih. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi pada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Itu ya, maaf, yang bikin pipa wudu, empat wudu, kan itu butuh ilmu dunia. Tapi kalau diniatkan benar, bukan cuma sekedar dunia tuh. Kalau cuma jualan pipa yang gak beriman pun bisa. Tapi Anda bikin itu karena niatkan. Ilmunya dipakai tadi itu, teman-teman. Setiap hari tambah ilmu, praktekkan ilmunya. Begitu dipraktekkan, niatkan ibadah, dunianya dapat. Dapat dunia, penghasilan dapat. Dan setiap orang wudu, Anda dapat pahalanya. Berapa hak paten Pak Habibie didapatkan? Dari sayap pesawat terbang itu, sampai dikenal dengan Mr. Crack. Saya beberapa hari lalu di kediaman beliau memberikan tausiah, sampaikan beberapa hal. Dan itu tidak mudah, dan beliau tuh masya Allah taat juga, rajin sholat malamnya, baca Qurannya. Itu saya sempat di Abu Dhabi, yang itu ya, Profesor Habibie di hari itu ada juga di situ. Kan di antara teman dekatnya Syekh Zaid yang meninggal pada saat itu, sudah meninggal. Itu masya Allah beliau itu penyambung silaturahim yang sangat baik. Itu masih saat datang di situ masih ingin datang ziarah ke kuburan kawannya itu, sampai di situ berzikir selama 1 jam, nggak mau diganggu. Bagaimana menyeimbangkan itu? Rajin baca Qurannya, silaturahimnya, sholat malamnya, ya, mulai kemudian diimbangi. Itu ada keseimbangan di situ. Dan yang saya ingin katakan, ketika Anda punya karya yang banyak, berapa pahala banyak bisa Anda dapatkan? Dan ilmu ini penting. Ayo teman-teman, belajar fisika yang bagus, matematika yang baik. Jadi orang pintar, yang sepintar-pintarnya. Sehingga nanti teori dalam agama bisa dikonversi dalam hitungan-hitungan atau aktualisasi kehidupan kita. Sekarang, maaf ya, air yang tidak kena najis, dianggap tidak kena najis, 2 kulah. 2 kulah itu berapa volumenya? Kalau Anda nggak belajar fisika, bagaimana bisa dikonversi? Jamak kosor bisa berlaku, ususnya kosor, itu bila jaraknya 3 farsah. 3 farsah itu berapa kilo? Sekarang muncul 80 km, 82 km. Oke, 82 km. Kan kalau ditarik ke fisika, itu kan jarak. Ya, simbolnya S, ya kan? Ya, rumusannya S sama dengan V kali T. Kecepatan dikalikan dengan waktu. Itu kecepatan berubah, jarak itu bisa ditempuh dengan jarak tidak berubah. Tapi ketika kecepatannya semakin cepat, waktunya akan semakin mengecil. Jika waktu semakin mengecil, maka seakan-akan jaraknya menjadi singkat. Hukum jamak kosor bisa berubah. Ya, bukankah rumus mencari T, S dibagi dengan V? Hukum mencari V, S dibagi dengan T? Sekarang saya mau pergi ke Semarang. Dari Bandung ke Semarang, dengan misalnya dari kota Bandung, maaf ya, dari Bandung ke Semarang, dengan dari kota Bandung ke Sumedang. Jauh mana? Semarang kan? tapi saya mau tempuh dari Bandung dengan pesawat ke Semarang. Fokus. Dari sini ke Sumedang pakai beca. Suasana macet. Secara jarak memang jauh ke Semarang, tapi kan kecepatan pesawat berapa? Ya, 800 km per hour, MPH. Ya kan? Anda bayangkan, dengan kecepatan tinggi itu, berangkatnya jam 11, datang jam 12 kurang, zuhur pun belum. Apa yang mau dijama, apa yang mau dikosor? Tapi dari sini ke Sumedang, oh berjuang. Kena macet, lewati gunung, lewati lembah, dengan wah. Udah. Berangkat dari sini asar, nyampe sana isya. Maka berlaku hukum, makanya ilat berubah dari masafah jarak menjadi masyakkah, kadar kesulitannya. Itu. Apa yang bisa memberikan gambaran itu? Fisika. Itu kan? Sekarang Anda mau berangkat haji, gelombang kedua, langsung ke Mekah, di mana mikotnya? Oke, Ustaz, di pesawat. Baik, di pesawat. Mulai kenakan itunya. Ketika Anda mau mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, labbaika Allahumma hajjan, baru bis, pesawat lewat. Bagaimana hukumnya? Ya Allah. Siapa yang bisa memberikan gambaran di situ kalau nggak dipadukan antara ilmu sains dengan ilmu agama? Maka belajar silakan yang baik. Belajar juga agamanya, turunkan supaya semangat. Saya mungkin boleh berikan masukan di ITB, barangkali ada divisinya, Prof. Ya, di Salman bikin misalnya, yang biologi atau yang fisika, bikin jelas jurusan fisika di Masjid Salman, bikin. Turunkan ayat-ayat fisika, bahas. Ya, di kimia ada dulu, ada Profesor Irfan Ansori itu. Ya, beliau punya buku kimianya juga. Ayat-ayatnya apa? Kembangkan, tokoh dulu siapa, ambil sebagai inspirasi. Barat aja ngambil, masa kita enggak. Ibnu Sina dikenal dengan Avicenna di barat, bukunya sampai sekarang masih ada. Saya belajar itu, ya, Al-Qanun Fitib, tentang kapita selekta kedokteran, ada kitab Ash-Shifa, ada Al-Baswair, kecepatan cahaya, yang kelak ditemukan oleh Einstein. Ya, kecepatan cahaya itu sudah pernah dibahas, bahkan desimalnya pas sekali, menggabungkan kombinasi surah Al-Ma'arij dengan surah As-Sajdah, surah ke-32, ayat 11, ketika malaikat turun naik, ya, turun, bukan ayat 11, ayat sebelumnya ya. Jadi malaikat turun naik dari bumi sampai dengan ke langit itu kecepatannya berapa? Satu harinya sama dengan 1000 tahun, diukur. Bukankah malaikat diciptakan dari cahaya? Maka diukur, diukur, diukur, ketemu. Nanti Einstein punya kisah tersendiri. Kelak kemudian di sekolahnya dia disebut dengan orang yang terlambat, bahkan disebut dengan kalimat yang sangat tidak menyenangkan. Dia tinggalkan kelasnya karena disebut sangat terlambat. Ya, bukan slow lagi, tapi kalimat yang kasar, saya gak mau ungkapkan karena ini di masjid. Dia pergi meninggalkan itu, di jalan dia ketemu dengan buku orang Islam, diantaranya bukunya Ibnu Sina. Dia baca, kok mudah dipahami, dipahami, dipahami, sampai dia berkembang. Berkembang, berkembang, berkembang, sampai pakar di bidangnya, sampai di fisika, sampai menemukan teori relativitas. I sama dengan MC kuadrat. Ya, I, MC kuadrat. I sama dengan MC kuadrat. Ini kalau Anda kembalikan, itu akan ketemu sebelum-sebelumnya. Ya. Kita jangan kecam barat yang berkembang sekarang. Kembalikan kepada diri kita untuk berintrospeksi. Sah kan, kalau mereka mengambil referensi untuk dikembangkan? Sah. Seperti kita belajar sekarang untuk mengambil, untuk dikembangkan, silahkan. Dikembangkan, kita yang punya teori, kita kembangkan. Orang Yahudi sekarang research hadis-hadis, ayat-ayat mereka terapkan. Kenapa kita yang punya tidak meriset itu dan mengembangkan? Ya, kadang-kadang penyesalan datang belakangan. Tapi niat itu kalau diterjemahkan dalam bentuk ikhtiar, akan melahirkan karya yang sangat luar biasa. Bismillah, mulai dari sekarang. Bikin kumpulan, supaya semangat. Yang jurusan fisika gabung, yang muslim gabung. Non-muslim mau ikutan boleh, silakan. Kumpul, belajar. Kan universal sifatnya, supaya tahu, silakan. Ya, silakan belajar, belajar, datang, datang, ajarkan. Jangan dicela, jangan saling mencela. Silakan belajar aja. Kalau tanya, silakan. Tanya tentang Tuhan, jawab. Tanya tentang ini, jawab. Ada di Islam itu nggak ada istilah nggak bisa dijawab. Ada ilmunya, ada bidangnya. Ya, silakan kumpul. Kimia, duduk. Fisika, duduk. Biologi, duduk. Semua duduk. Nanti turunkan bekalnya, bawa dalam hidup. Enak Anda. Bikin penemuan-penemuan. Sekarang kita sedang membuat sebuah, ya seperti itulah itu. Dasar, dasar. Jadi ada kacamata. Kita sedang meriset satu hadis, dari situ nanti sedang dibuat sebuah kacamata dengan panjang gelombang tertentu, jadi bisa melihat benda yang sebelumnya nggak pernah dilihat. Jadi ada risetnya, tapi belum ada praktek. Anda boleh kalau jadi volunteer nanti yang pertama ya, mungkin melihat malaikat maut. saya punya 2 menit lagi. Assalamualaikum Ustaz Adi, salam wabarakatuh. Nama saya Fulan dari Sumedang, semoga Allah muliakan Anda. Mohon maaf saya tidak sebutkan nama Anda supaya menjaga kehormatan Anda. Saya mau tanya, ya saya mau jawab. Bapak saya baru hijrah, alhamdulillah salatnya mulai rajin, masya Allah. Rajin, masya Allah, luar biasa. Ini hijrah, ketika hijrah J berubah jadi Z, rajin. Ya, tapi F tetap P, ya. Itu fitnah. Tapi soal menafkahi anak dan istrinya kurang diperhatikan. Bagaimana cara yang terbaik untuk mengingatkan ayah saya? Oh baik, jadi ingatkan dengan cara yang lembut. Pertama, buka Quran surah 16 ayat 125. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak kepada jalan Rabbu siapapun yang belum paham dengan hikmah, dengan bijak. Bijak. Kalau yang diajak lebih tinggi daripada kita, lebih mulia kedudukannya, lebih besar, lebih dihormati, maka yang pertama masuk lewat doa dulu. Doa. Doa. Apalagi orang tua. Ya, kan jelas Quran surah ke-17 ayat 23 sampai 27. Ya waqad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima waghfir lahumā janaha adl min rahmatika wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Maka mulai dengan berdoa dulu, berdoa. Seperti Nabi Musa alaihi salam dakwah ke Firaun, karena luar biasa tapi punya kedudukan, maka masuk dengan doa. Rabbishrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Anda minta kepada Allah bangun tahajud malam. Boleh dengan bahasa Anda. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Terima kasih kau titipkan ayah kepadaku yang dengan beliau aku terlahir. Ya Allah, beliau adalah amanat darimu untukku, ya Allah. Mohon jadikan ayah saya yang saleh. Mohon jadikan keluarga kami keluarga yang baik. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, berikan kemampuan kepada ayah untuk mudah menafkahi keluarga. Sentuh hatinya, ya Allah. Engkau yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Tsabbit qulubana 'ala al-iman. Ya Allah, mohon, ya Allah, satukan kami di dunia sebagaimana kau satukan kami, ya Allah, dalam kehidupan yang baik. Satukan kami di akhirat dalam surgamu, ya Allah, minta. Ya Allah, jangan biarkan kami berpisah di akhirat. Maka berikan kesempatan kepada ayah untuk berubah, minta. Setelah itu pelan-pelan diskusi. Contoh, berikan contoh. Ayah, bagaimana kalau aku kerja? Ini kayaknya ibu kurang. Kamu jangan kerja, kamu kan kuliah. Ah, mudah-mudahan kalau gitu ayah yang dilancarkan pekerjaannya. Supaya nafkahnya mengalir dengan lancar. Pelan-pelan. Dan itu jangan diteruskan lagi. Salim, berangkat. Tidak, supaya berpikir. Tapi kalau Anda debat gak akan selesai. Makanya ayah bekerja cari nafkah, kasihan ibu. Nah, itu gak akan selesai. Ya. Kemudian mau'idzah hasanah, setelah itu wajadilhum billati ya ahsan. Kalau diskusi, diskusi dengan cara yang baik. Jadi pertama doakan, doakan. Kemudian tampilkan contoh yang baik dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat, atau berikan buku-buku yang baik, keutamaan mencari nafkah, ya, keutamaan setelkan kemudian ceramah-ceramah dan sebagainya, supaya sedikit ada sentuhannya. Insya Allah kok di depan itu mungkin kelihatan biasa, di belakang dia berpikir. Mungkin juga dalam keheningan malam dia meneteskan air mata. Ya, dan besoknya dia memeluk Anda. Mungkin terjadi seperti itu. Thank. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara agar tetap istiqomah menghafal Quran bagi mahasiswa ITB? Caranya istiqomah. Ya. Caranya pertama, atur waktu dengan baik untuk bermurajaah, menghafal dan murajaah. Ya, paling gampang terapkan waktu sholat. Waktu sholat. Dibagi subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dan waktu-waktu sholat sunnah. Misal, Anda kalau mau menghafal jangan banyak-banyak dulu. 3 ayat, 5 ayat. Hafalkan sebelum subuh. Waktunya bagus. Ayatnya dia takbir. Subhi idha tanafas. Dan demi waktu subuh yang dimulai semua pergerakan. Tumbuhan juga bagus. Subuh dimulai, oksigen yang keluar. Semua bagus, bagus, bagus. Maka menghafal di waktu subuh beda dengan waktu-waktu biasa. Ya, atau setelah tahajud. Otak kita masih bersih, tenang, bagus, menghafal. Cobalah rasakan. Akan terasa. Ya, bedakan rasanya. Rasakan bedanya, akan terasa perbedaannya. Mulai. Sebelum subuh baca, menghafal. Setelah itu jangan banyak-banyak, 3 ayat dulu, 5 ayat dulu misalnya, 3 sampai 5. Setelah itu dalam sholat-sholat sunnah atau fardu kalau sendirian, pakai surat itu, jangan baca yang lain. Menghafal Al-Baqarah yang dipakai kulhu, yang gak akan pernah terbawa. Ya. Duha mau masuk kampus ke masjid dulu, apa yang dibaca? Yang tadi dihafalkan Al-Baqarah 5 ayat, rakaat pertama 3 ayat, yang kedua 2 ayat. Sebelum duhur ke masjid sunnah lagi, pakai lagi itu. Terus pakai sampai malam tahajud, ulangi lagi. Kalau seperti itu caranya, insya Allah akan terjaga dan kuat hafalannya. Insya Allah saat wisuda pun, sekali lagi, mudah-mudahan insya Allah di wisuda dengan status penghafal Quran 30 juz. Ya, tidak cukup dengan amin, mulai. Ya, mulai belajar, amalkan. Dan tolong jangan terbawa nada ya. Saya lihat sekarang para penghafal itu fokus pada lagu. Ya, jangan fokus pada lagu, irama. Quran itu dibaca dengan tajwid, akan muncul irama sendiri. Akan muncul dengan sendirinya. Beda dengan yang lain. Makanya musik gak bisa dipakai baca Quran. Beda, frekuensinya lain. Orang jahiliyah itu punya 16 rumus musik, tapi enggak ada satupun yang dipakai baca Quran. Ya, ada tawil, tawilun lahu dunal buhuri fadailu faulun mafailun faulun mafailu kifanab min dzikra habibin wa manzili bisaqtil wa bainad dakhuli fahaumali. Ada rajas mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun sautus safiril bulbuli ayaja qalbit damili alma'u wa zahru ma'a ma zahril hadzul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam fakam tayummuni ghuzailun uqayqali qatafthu min ghatani fi hadzal rajuli faqala la la la la faqala ghadamu harwili wal walad wal walad wali wali wa waylali faqultu la tuwalwili fabayidul lu'lu'ali qalat law hina kadza in radidul muqali kahatan ka kailali tatabit tatabit tatabit tatabuli. Ada mereka, coba ulang in tuli. Tapi baca Quran gak ada yang pakai lagu itu, gak ada. Tapi kalau bikin kaidah bahasa, bikin kaidah gramatikal, bisa. diterapkan dalam alfiah, dalam kaidah nahwu. Kalau hafal ini, jago Anda bahasa Arab. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun mufidun thumma harfun lil kalim wahidu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarmi wat tanwini wan nida wa al mustadin lil ismi tamizun hasal bi taf'ati atat wa ya'ifan li wa nunik baladna fi'lun yanjali. Ada nanti irama-irama ini dibawa ke musik, muncul teori-teori ya, C D F G A B C G A B C B F G D F G A C D F G A B C G A B C A B C D A B C D F G A G A B C A B C D F G A B C A B C D F G A B C A B C D F G A. Kunci B, kunci G, kunci A, A minor, ya, F dan seterusnya. Dari situ tadinya. Ada madid, mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun mufa'alatun fa'ilatun fa'ilatun mufa'alatun fa'ilatun. Tala'al badru alayna min taniyatil wada'i wajaba syukru alayna mada'alillahi da'i. Tapi sejahiliah-jahiliahnya, mereka enggak pernah gunakan langgam ini untuk membaca Al-Quran. Tala'al badru alayna. Rebusnya madid, enggak pernah dibaca, digunakan pakai baca Quran. Wadduha wallayli idha saja. Ada. Coba cek. Pernah dengar Imam Fajr, Imam Masjidil Haram baca Quran pakai begitu? Enggak ada. Aja enggak usah ditiru-tiru. Ya, Al-Fatihah ya begitu-begitu baca pakai tahajud akan muncul langgamnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan muncul sendiri. Enggak usah fokus pada lagu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, bubar. Maneh ka ditu urang bade ulin. Enggak usah terbawa-bawa dengan suasana pemikiran sekarang. Belajar pakai tajwid yang betul, ya. Ini kalau menghafal, menghafal yang benar. Tajwidnya pakai panjangnya, pendeknya, tebalnya, tipisnya, makhraj hurufnya, sifat hurufnya dibaca dengan benar akan muncul indah. Orang tua dulu kita itu enggak banyak pakai lagu, tapi kalau dibaca, ke hati itu tenang. Cuman pakai lilin kadang-kadang. Petroma semprong katanya ya, orang Sunda dulu tuh. Pakai. Jadi begitu dipakaikan begitu, begini baca Quran. Bacanya biasa tapi ke hati itu dalam maksudnya. Saya tuh senang kalau ke desa-desa, saya kadang beberapa waktu saya pergi ke daerah-daerah. Temu kiai-kiai, ulama-ulama, terus ngeliat ibu-ibu di musala dengar baca Quran. Kadang-kadang menitikkan air mata. Bayangkan teman-teman ke daerah ya, daerah-daerah. Itu menjelang subuh jam 3:30, 4, datang saya sudah dengar suara dari masjid. Ya Allah, hamba ini banyak dosanya, ya Allah, taubat ya Allah, ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah, ampuni ya Allah. Saya sering meneteskan air mata. Ini orang desa, di daerah, yang gak banyak maksiat, yang gak terlibat banyak dengan dinamika kehidupan yang kompleks, masih merasa banyak dosa, lantas siapa saya? Pergi lagi ke telas. Telas tuh ditemukan di Google juga gak ada, habis telas. Telas tuh bahasa Jawanya habis. Cari di Google gak akan ketemu. Anak saya pengen merawat kambing, karena dengar cerita Rasulullah merawat kambing. Dia cari itu kambing, sampai naik ke atas puncak bukit. Saya pernah sampaikan ini juga beberapa tempat. Ketemu satu tempat ya, keluarganya soleh, Masya Allah. Penghasilan paling 100.000, 200.000 per bulan. Tapi Masya Allah kalau tamu datang dijamu, makanan ada, buah-buahan, ikan-ikan disebutkan. Saya tanya, mana kambingnya Bang? Di belakang Gus katanya. Saya masuk kan, begitu dilihat, Allahu Akbar, putih bersih kambingnya. Bersih. Tapi yang aneh itu di mulutnya tuh ada potongan aqua tuh. Botol itu ya. Saya sebutkan merek karena memang di situ kelihatan ya. Jadi bukan ngendos ini. Tidak. Ya, dan itu di potongan ini, potongan botol itu ditutupkan di mulutnya.